Ammar TV. Sehingga dengan itu cukup bukan untuk kembali. Kita masih membutuhkan hari ini untuk melengkapi amal-amal kebaikan, juga mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, yang dengan itu insya Allah mudah-mudahan hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari-hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga salat yang ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ibadah yang diikhlaskan hanya kepada-Nya. Dan masjid ini insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan namanya juga cukup baik tercantum dalam Al-Quran surah ke-52 At-Tur ayat yang ke-4 itu wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' والبحر المسجور والبيت المعمور. Dan Allah bersumpah demi al-bayt al-ma'mur. Apa itu al-bayt al-ma'mur? Penjelasan terbaik tentang al-bayt al-ma'mur adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadith riwayat Muslim berhadith 169 ketika beliau menyampaikan ataitu as-samaa' as-sabi'ah dalam peristiwa Mi'raj itu aku mendatangi langit yang ketujuh. Falaqaitu Ibrahim alaihissalam. Maka aku berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fasallamtu alaihi. Maka aku kemudian memberikan salam kepada beliau. Faqala li ibni wa nabiyyi. Maka beliau pun membalas kepadaku setelah menjawab salamnya. Duhai keturunanku dan seorang nabi. Ibni wa nabiyyi. Duhai keturunanku dan menjadi seorang nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari dzurriyah keturunan dari Ibrahim AS yang kemudian diutus dan ditetapkan oleh Allah sebagai Nabi 30 generasi setelah wafatnya Nabi Ibrahim AS. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Marwah bin Kilab bin Ka'am bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudan bin Ma'an bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahwa bin Tari bin Ya'ur bin Yasjud bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Karena itu beliau menyebutkan yabni wa nabiyyi, hei keturunanku yang juga sebagai seorang nabi. Kemudian rufi'tu, aku diperlihatkan ila al-baitil ma'mur wa rufi'tu ilayya al-baitil ma'mur, dan diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Faqala li Jibril, maka mengatakan kepada aku Jibril, hadza al-baitul ma'mur, inilah al-baitul ma'mur yang bertawaf di dalamnya, fayadkhul ilayhi al-mala'ikah, maka masuk ke dalamnya malaikat berjumlah 70,000. Di setiap saat 70,000 masuk malaikat. Dan bila sudah masuk ke dalamnya, kemudian keluar dan tidak akan pernah masuk kembali lagi ke dalamnya. Jadi ada satu tempat kemudian di akhirat nanti yang kita insyaallah mudah-mudahan bisa lihat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, tempat yang dimuliakan yang setidaknya setiap saat dimasuki oleh 70,000 malaikat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita tunaikan di masjid ini yang dinamakan dengan Al-Baitul Ma'mur, suatu saat setiap orang yang ibadah di sini, yang salatnya, yang baca Al-Qur'annya, yang istighfarnya, yang tilawahnya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ia beribadah di Baitul Ma'mur di sini, mudah-mudahan bisa menikmati Al-Baitul Ma'mur di akhirat nanti. Baik. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an, seseorang yang berharap untuk masuk ke dalam surga itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertinggi, apalagi yang berharap ke Al-Baitul Ma'mur, setidaknya mesti diawali dengan ibadah, dan mesti fokus dia kemudian dalam mempersiapkan, merencanakan dan menunaikan ibadahnya itu. Di dalam Al-Quran, ibadah-ibadah ini unik ya, selalu dan senantiasa diawali dengan kata iman dan ditampilkan dengan turunan kata yang berbeda-beda, yang dengan turunan kata ini kemudian akan menentukan kualitas keimanan seseorang, sekaligus menjelaskan status amalan yang pernah ia kerjakan serta balasan yang mungkin Allah berikan sesuai dengan status amalan dan tingkat keimanan yang dia miliki. Subuh inilah yang coba kita akan tampilkan bagaimana Al-Quran memaparkan tingkat keimanan seseorang, seperti apa amalan yang ia kerjakan dan apa balasan yang Allah berikan saat ia berada di dunia sebagai pendahuluan, dan kemudian balasan di akhirat sebagai kecukupan amal yang telah ia kerjakan. Dengan itu, insyaallah di subuh ini bisa kita ukur kira-kira sampai dengan subuh ini bagaimana menurut Al-Quran amalan yang telah kita kerjakan. Apakah cukup untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari surga yang kita idamkan itu? Atau jangan-jangan kita harus lebih fokus untuk meningkatkan amalan karena ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Taib. InsyaAllah kita coba mulai bahasan kita. Kita tampilkan dulu beberapa ayat-ayat Al-Quran. Saya diberikan tema gagal fokus. Walaupun saya tidak ingin gagal dalam fokus di sini ya. Kita berharap semuanya berhasil fokus untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Taib. Saya mohon izin sedikit lebih banyak berdiri ya. Bismillah. Bisa saya copot pada mic yang lain. Baik, bismillah. Teman-teman sekalian, kita coba uraikan dulu beberapa turunan ayat-ayat Al-Quran, juga nanti hadis-hadis Nabi SAW untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita dari amal yang kita kerjakan dan tentunya kualitas iman yang kita miliki. Sudah, kita mohon izin ya, kita biasakan dulu. Saya berusaha untuk membiasakan segala apa yang disampaikan itu bisa bersumber atau berakar kepada keterangan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kaidah, ad-dinu huwa dalil. Agama itu persoalan dalil, bukan persoalan pendapat atau persoalan opini yang berkembang. Kalau setiap orang mengeluarkan opini dianggap sebagai bagian dari agama, maka setiap orang nanti bisa berhujjah dengan apa yang dia ingin sampaikan, dan nanti jadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ini mohon izin nih, ya, para ustaz saja, para alim, para kiai, ya, asatidah, para duat, itu tidak akan berbicara mengenai hal yang bukan urusannya. Ya. Pernah antum dengar ada seorang ulama misalnya mengundang seminar bicara tentang bagaimana cara membuat pesawat terbang. InsyaAllah bikin seminar, diundang orang banyak dan menerangkan cara bikin pesawat terbang, caranya begini, sayapnya mesti begini, bagian belakangnya begini, kokpitnya begini. Siapa yang mau datang? Dia akan fokus membahas urusan masalah kepentingan dakwahnya saja, masalah din. Nah sekarang musibah bagi kita, sebagai ujian bagi kita saat ini, hampir semua orang sekarang bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama, ekonom bicara masalah agama, insinyur bicara masalah agama, bahkan kalangan awam bicara masalah agama. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, ada orang-orang nanti di masa depan, kata Nabi, yang bicara masalah agama dan menjadi fitnah dalam kehidupan. Ada di hadis riwayat Muslim, kalau antum punya kitabnya, di jilid pertama dari 9 jilid Syarah An-Nawawi, halaman 111 ya, posisi paling kiri sebelah atas, hadis nomor 5 dari sahabat Abu Hurairah, posisinya paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, cari yang agak bagus, cetakan Darul Hadis ya. Kita punya terbitan yang tahun 2002. Tapi perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hati-hati ya, ini ukuran nih. Ini ukuran, ini hadis ini nanti tafsir dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Perhatikan kalimatnya, saya bacakan dulu hadisnya, baru kita lihat ayatnya. Dari sini kita punya argumentasi kenapa kita kembali bersumber pada keterangan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati fi akhir ummati, dalam riwayat lain sayati fi akhir zaman, akan nampak nanti di masa-masa akhir-akhir umatku. Jadi Nabi bicara dulu 15 abad yang lalu, nanti di akhir-akhir umatku, di akhir-akhir masa, akan nampak pada kalian dajjaluna kadzabun. Dajjaluna kadzabun, teman-teman mesti bedakan ya. Di dalam penyebutan dajjal ini, ada yang disebut al-masih ad-dajjal, ada yang disebut dajjal saja. Itu beda. Kalimat al-masih ad-dajjal misal di hadis Muslim nomor hadis 588 yang dimintakan oleh Nabi untuk selalu kita baca berlindung kepada Allah darinya setiap kita selesai mengucapkan innaka hamidum majid dalam salat. Kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal. Jadi ada bahasa masih ad-dajjal, ada dajjal saja. Itu beda. Kalau disebutkan masih ad-dajjal, itu fitnah akhir zaman yang terkait dengan tibanya kiamat. Itu makhluknya yang disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa ya. Hati-hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perlindungan kepada kita. Dia nunjuk langit tiba-tiba hujan. Dia nunjuk ke bumi tiba-tiba tanah yang kering jadi gembur kembali. Dia tunjuk seseorang tiba-tiba bisa meninggal. Dia tunjuk hewan yang mati tiba-tiba bisa hidup lagi. Itu fitnahnya luar biasa. Disebut dengan Masih ad-Dajjal karena dia diberikan ujian kepada kita nanti, memiliki satu keistimewaan atau satu ujian untuk kita dapatkan nanti, seperti halnya mukjizat yang melekat pada Nabi Isa alaihi salam. Ya, tunjuk, tunjuk jadi, tunjuk merubah. Dan tidak sedikit nanti orang-orang banyak yang ingkar. Sekarang baru yang kecil-kecil saja sudah banyak yang menyimpang dari ketentuan agama. Baru yang kecil-kecil. Ya, masya Allah. Handphone, ya. Masya Allah, ke belakang lagi, uang, spidol. Baru yang kecil-kecil aja 10.000 orang sudah keliru. 2.000 orang keliru, 3.000 orang keliru. Apalagi kalau yang sudah aslinya muncul itu. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Nah, sekarang ada kalimat dari Nabi tidak menggunakan kata Masih. Nabi menggunakan kata Dajjal dan dijamakkan Dajjalun. Kalau dihilangkan kata Masihnya, disebutkan Dajjalnya, itu yang dimaksudkan diantara sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang diantaranya dimiliki oleh orang-orang ini, yang dimiliki oleh Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, diantara sekian sifatnya. Tayyib. Siapa mereka ini? Dajjaluna kadzabun. Mereka ini para pendusta, tapi disebut dengan Dajjal. Ya. Disepakati oleh para ahli hadis, diantara maknanya orang-orang pintar. Karena mustahil, ya mustahil seseorang bisa menipu orang lain kalau bukan dari kalangan orang-orang yang pintar. Orang bodoh menipu Anda, Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau orang pintar menipu Anda, masya Allah. Ya, kadang-kadang kita berpikir berkali-kali lipat bagaimana mencerna pernyataan yang dimaksudkan. Sekarang perhatikan, apa yang ia lakukan? Fokus ya. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dajjal kadzabun ini, dajjaluna kadzabun yuhaddithunakum, akan banyak bicara kepada Anda bima lam tasma'uhu wala yasma'unahu aba'ukum. Ternyata masya Allah, dia akan bicara berdusta, bukan urusan agama, tapi bicara masalah persoalan, maaf, bukan urusan dunia. Ya. Jadi bukan urusan perdagangan, bukan urusan materi dunia, tapi kata Nabi, dia akan bicara kepada Anda tentang urusan agama Anda yang membuat kita kaget. Di ada orang-orang pintar, kata Nabi, di akhir-akhir masa nanti, yang bicara masalah agama, masya Allah, sampai membuat kita kaget. Bimalam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang barangkali akan membuat Anda terheran-heran, tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau mendengar seperti itu akan sama merasakan perasaan terheran-heran, ikutan kaget. Ya. Maaf, pernah dengar pernyataan ini bisa? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar pernyataan itu? Tayyib, siapa yang menyampaikan? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kalau orang bodoh sampaikan itu, Anda bisa tinggalkan. Tapi yang bicara, ada yang akademisi, ada yang gelarnya banyak, S1, S2, S3, sampai profesor dan sebagainya. Ya. Ada pernyataan yang tadi malam sampai kepada kami, ya, masya Allah disampaikan. Ya, ada minta pendapat bagaimana statement seperti ini. Ada yang mengatakan Allah tidak perlu dibela, Allah bisa disebut dengan namanya apa saja, bisa disebut dengan nama A, nama B, nama C. Allahu Akbar, kenapa Quran kemudian turun mengatakan jangan sebut Lata, jangan sebut Uzza, Lata qulu thalatha, jangan sebut satu di antara tiga. Ya, kalau Allah bisa disebut dengan nama apa saja, mustahil Quran menafikan nama yang lain. Kalau kemudian semua agama sama, untuk apa Islam diturunkan kemudian menghapuskan kepercayaan yang ada pada masa itu? Ada sesuatu yang keliru di situ. Hati-hati ya. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka ini, kata Nabi, karena itu yang paling berbahaya. Karena itulah di bab yang selanjutnya, kalau Anda teruskan di halaman 119-nya, Imam Muslim kemudian membuat satu bab khusus yang memberikan panduan kepada kita. Bagaimana kemudian kalau kita ingin belajar tentang agama, dari siapa mesti diambil? Tiga pertemuan yang lalu pernah saya cantumkan ini, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, dalam hadis-hadis Nabi dirangkum oleh Imam Muslim, diberi judul Babul Isnadi Minaddin. Babul Isnad, ini poinnya, Minaddin. Saya jelaskan ini kemarin di tiga tempat yang berbeda, dan mohon izin saya sampaikan lagi di sini sebagai acuan nanti kita dalam mengikuti ta'lim-ta'lim. Ya, siapapun pengajarnya, dimanapun kemudian Anda belajar, ini aturan Nabi. Ya, babul isnadi, bab yang menerangkan bahwa al-isnad, urutan belajar, belajar agama itu, mencari sumber-sumber riwayat itu yang sampai kepada intinya. Jadi kalau Anda mencari pengetahuan yang riwayatnya sampai ke sumbernya, ya. Kalau hadis, Anda mendengar hadis Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari enggak pernah ketemu Nabi. Lalu Anda telusuri terus sampai ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu susunannya disebut dengan sanad. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Sekarang perhatikan babnya. Babul isnad, bab belajar sesuai runtutan urutan sampai sumbernya, sampai ke Nabi itu. Ke sumber utamanya minaddin, itu termasuk bagian yang paling penting dalam agama. Jadi ada kaidah dalam agama kita, kalau kita ingin belajar sesuatu terkait dengan urusan agama kita, Anda ingin tanya tentang sholat, ingin minta fatwa tentang haji, ingin minta fatwa misalnya tentang zakat, maka pastikan, awas hati-hati, pastikan semua urusan agama kita itu perangkat-perangkat keilmuannya masih tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnad sumber utamanya. Sedangkan sumber yang dari Nabi tidak ada kecuali dua. Pertama Al-Quran, dan kedua penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis atau sunnah. Ini poinnya. Dan ini minaddin, termasuk bagian yang penting dalam agama. Hati-hati. Artinya, kalau Anda salah cara belajarnya, keliru cara belajarnya, tidak bersumber pada dua sumber ini, maka otomatis praktek ad-din pun akan bisa ikutan keliru. Apa yang disebut dengan ad-din? Halo? Taib, baik, tidak usah mengarang ya. Baik, mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Taib, lihat keterangan Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 19. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Yang disebut din, yang diridai Allah, di sisi Allah itu al-Islam. Sedap. Saya beri contoh sedikit. Inna dina indallahil Islam. Sungguh yang disebut din, yang benar, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu al-Islam. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, Maka telusuri riwayat yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, di antara pelajaran tentang Islam, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bagian dari Islam itu syahadat. Ada salat misalnya. Ada zakat, ada puasa, ada haji. Anda ingin menunaikan salat misalnya. Kan mustahil tiba-tiba begitu saja salat. Pasti Anda belajar bagaimana cara takbir yang benar. Bagaimana cara ruku yang benar? Bagaimana cara sujud yang benar? Nah, sekarang kalau cara Anda belajarnya keliru, tidak dilusuri, tidak dipelajari dengan konteks isnad tadi, cara belajarnya salah, maka akan berdampak pada praktik sholat yang keliru pula. Ini poinnya. Saya pernah sampaikan kemarin, mohon maaf ya, jangankan di zaman kita, zaman Nabi saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah terjadi seseorang sholat, tapi tidak diawali dengan cara belajar yang benar. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babnya babul musyi fis salat, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalid Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ini seketika. Jadi begitu salam, Nabi langsung berkata pada orang ini, salli fa innaka lam tusalli, mas Anda salat lagi karena Anda belum salat. Belum salat, disebut belum salat padahal sudah salam. Fa'ada salatahu thalatha marat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama, salli fa innaka lam tusalli, salat lagi karena Anda belum salat. Apa masalah utamanya? Dia berkata, ya Rasulullah, ma ahsinu ghayra, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada yang barusan. Alimni, tolong ajarkan saya. Jadi beliau ini salat, menunaikan ibadahnya, tapi tidak mempelajarinya dulu secara benar seperti Nabi pernah mengajarkannya. Melihat seketika, merasa tepat dengan salatnya, kemudian salat dan di samping Nabi. Maka disampaikanlah oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin salatnya sempurna, begini caranya, sempurnakan dulu wudunya. Thumma istaqbilal qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Kemudian mulai bertakbir sampai dengan selesai salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, ini yang disebut dengan isnad. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Nah, urutan pembelajaran kita sampai melihat perilaku Nabi itu yang disebut dengan isnad. Baik. Saya simpulkan sebentar, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Hati-hati teman-teman. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sebagian manusia itu ada orang-orang yang kalau bicara kata-katanya begitu cantik. Retorikanya sangat menarik, bicara masalah urusan agama, masya Allah. Kadang-kadang dia menyebutkan nama Allah di dalamnya, motong sebagian ayat Quran, ngambil sebagian hadis. Wa huwa aladul khisam, kata Quran, padahal kalau ada musuh yang paling berbahaya, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Oh, hati-hati ya. Karena itu, saat ini kalau sekiranya kita akan mengkaji persoalan-persoalan tentang urusan agama kita, kita berusaha coba menampilkan dulu keterangan dalam Qurannya, bagaimana dalam hadisnya, setelah itu kita lihat pandangan para ulama untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Baik. Kita mulai bahasan kita ya. Tadi baru mukadimah. Sejam berapa kita? Pagi ini? Enggak apa-apa ya. Saya jam 7 pulang, antum silakan terusin sampai jam 9. Tapi saya turunkan dulu dalil ya. Tapi 1, bismillah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-3, posisi paling kiri pertengahan. Yang kedua, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kiri di bawah sedikit. 3, kita turunkan Quran surah ke-2 lagi ayat 183, contoh amalannya. Contohnya lagi Quran surah ke 62 ayat 9, mesti paling kiri sebelah atas. Kemudian keempat, kita turunkan lagi Quran surah ke 23 dari ayat 1 kita ambil sampai dengan ayat 11. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima. Sekiranya kita ini ambil ini dulu ya, yang pokok. Hadisnya kita ambil hadis riwayat Muslim. Ambil nomor hadis ke-8, bab muqaddimah, mesti paling kiri sebelah atas. Kalau enggak punya kitabnya cari di Al-Arba'in. Ini lebih ringkas, lebih kecil. Sekarang Imam An-Nawawi nomor hadis yang kedua. Kalau mau lebih komplit lagi, cari kitab Sahih Al-Bukhari, ya, karya Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Ada 97 pembahasan di situ. Cari pembahasan pertama, Kitabul Iman. Ada 57 hadis di situ, nomor hadis pertama sampai hadis 57. Baik. Ya, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Teman-teman sekalian, kita berharap insyaallah bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan syarat pertama untuk masuk ke dalam surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wabashshiril ladzina amanu, satu. Wa 'amilus shalihat anna lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, jannat. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, satu iman. Wa 'amilus shalihat, dan mengiringi dan membuktikan imannya dengan amal saleh, plus iman plus amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa orang-orang ini yang bisa beriman kepada Allah saat di dunia, kemudian dia mempraktikkan imannya dengan amal saleh, mengiringi imannya dengan amal saleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Jadi ada orang-orang yang dia belum meninggal dunia, belum masuk ke alam kuburnya, belum masuk ke akhiratnya, sudah diberikan kabar gembira oleh Allah. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Jadi ada orang belum masuk surga, diberikan kabar gembira oleh Allah. Nih, orang-orang ini akan mendapatkan kabar gembira, dia akan masuk ke dalam surga. Nah teman-teman, fokus ya. Kalau ada ayat seperti ini dalam Al-Quran, disampaikan, saya berikan kabar gembira, ada orang yang akan masuk ke dalam surga, ini syaratnya, begini, begini, begini. Itu tandanya ajakan supaya kita masuk ke dalamnya. Bukan cuma informasi. Tidak hanya menyampaikan pesan ini loh, ada orang mendapat kabar gembira, akan masuk surga. Tidak. Ini tidak hanya sekedar informasi, tapi ajakan supaya kita masuk ke dalamnya. Kalau dalam bahasa lain, seakan-akan ingin mengatakan, kalau Anda ingin termasuk dalam bagian orang yang gembira, mendapatkan kabar kebaikan, maka siapkan. Ini syaratnya untuk bisa mendapatkan surga. Jelas di sini? Baik. Sekarang fokus. Kalimat surganya, oleh Quran di ayat ini kalimat pertama kali disebutkan surga, pertama ditampilkan dengan bentuk jamak. Lihat kalimatnya, jannatin. Jamak dari kata jannah. Ya, sabar sedikit ya. Jadi ada jannah yang seperti ini. Ini bentuknya tunggal, mufrad, singular. Ada yang bentuknya seperti ini. Jamak, jannatin, ada jannah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bentuknya tunggal. Quran surah ke 51 ayat 15, ya, dijamakkan lagi. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, jamak. Jadi ada yang tunggal, ada yang bentuknya jamak. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, bentuknya tunggal. Jelas di sini? Fokus ya, pelan-pelan. Kenapa di sini surganya oleh Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam bentuk jamak Kalau jama itu satu atau dua? Banyak. Banyak. Nah, di sini seakan-akan Allah memberikan isyarat bahwa surga yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang ini dan menjadi kabar gembira untuk kita untuk bisa meraihnya, ternyata bukan hanya satu jenis surga saja. Bukan hanya satu tingkat surga saja, tapi nanti ada tingkatan-tingkatan yang telah disiapkan oleh Allah yang bisa kita masuki sesuai dengan syarat yang diberlakukan oleh Allah ini. Jadi semakin tinggi imannya, dia bisa masuk ke surga yang berbeda dengan level iman di bawahnya. Semakin banyak amal solehnya, dia bisa memasuki surga yang lebih indah dibandingkan dengan amal yang di bawahnya. Baik. Secara umum, mohon izin, secara umum, nanti kalau antum telusuri Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, setidaknya ada 4 jenis surga nanti yang ditampilkan oleh Allah. Surga paling tinggi itu nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya nanti mengikuti sunnah Nabi, Quran surah 3 ayat ke-31, Quran surah 59 ayat 7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga di taman surga yang keindahannya langsung Allah yang berikan semua pahalanya dan segala-segala kebutuhan kita. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133, dan ada surga-surga biasa di bawahnya. Nah, setiap level surga ini nanti ada turunan 1 sampai dengan tingkat paling tingginya, dari surga Aden sampai dengan surga Firdaus. Nah, pertanyaannya, kita sepakatin dulu sebentar. Kita mau ke surga insyaallah. Baik, siapa yang tidak ingin ke surga boleh angkat tangan. Baik, sepakat semuanya ingin ke surga? Tayyib. Kalau sepakat semua ingin ke surga, sekarang mari kita teruskan untuk kaji syaratnya. Ini syarat pertama iman. Yang kedua, ini sebagai turunannya. Nah, sekarang sebelum kita bahas, saya ingin ingatkan dulu, setiap pembahasan yang akan kita kaji di sini itu akan mengukur standar keimanan kita masing-masing sampai di subuh ini. Jadi kalau antum ingin tahu kira-kira iman saya berada di level yang mana, kita nanti bisa lihat uraian Al-Quran, dan dengan itu kita bisa tingkatkan amal soleh kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga bisa meraih surga tingkatan paling tinggi. Satu, teruskan dulu. Jadi dalilnya sudah diturunkan ya, saya tidak bisa putar kembali. Ada kalimat iman yang diungkapkan dengan kata aman. Ini jamak dari kata aman. Yang kedua, ada yang diungkapkan dengan kata yu'minun, jamak dari kata yu'min, masih bentuk kata kerja. Dan yang ketiga, ada yang diungkapkan dengan kata al-mu'minun, jamak dari kata mu'min, bentuknya fa'il. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan makna ini. Kemudian kita lihat bagaimana amal soleh yang terkait dengan 3 tingkatan ini. Kalau disebut amanu, apa amalannya? Kalau disebut yu'minun, seperti apa bentuk amalannya? Kalau disebut al-mu'minun, seperti apa bentuk amalannya? Dan bagaimana penilaian Allah dan pemberian pahala yang diberikan oleh Allah terhadap 3 tingkatan iman ini. Baik. Agak cepat sedikit. Satu, aman, jamak dari kata aman, bentuknya masih kata kerja. Jika disebutkan kalimat amanu di Quran, teman-teman sekalian, ini menunjukkan tingkatan iman yang pertama, yang paling standar. Standar. Jadi kuat tidak, lemah pun tidak. Standar, standar keimanan yang paling dasar. Jadi bila seseorang ada yang sudah bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah misal, maka seketika orang ini masuk dalam golongan kategori ini, amanu. Jelas? Di misal, kalau seseorang lahir dari rahim perempuan manapun ketika terlahir misalnya, sebetulnya dia sudah fitrahnya iman, sudah punya iman dalam dirinya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 864. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu berada dalam fitrahnya, punya fitrah iman dalam dirinya. Ya. Sebab dalam dirinya sudah bersyahadat sebelum dilahirkan. Ya. Quran surah ke-7 ayat 172. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita terlahir sudah bersyahadat dalam perut ibundanya, kemudian dilahirkan. Karena itu kata Nabi, setiap terlahir sudah fitrah sebetulnya. Cuma nanti ketika dia bergaul, maaf, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi, ada yang bisa menjaga imannya, ada pula di antara mereka yang terpengaruh oleh lingkungan sehingga keluar dari nilai keimanan ini. Kadar Allah, kemudian dengan izin Allah, ada yang mendapat hidayah, dia ambil, lalu dia bersyahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, maka masuk dalam kategori ini, amanu. Atau orang yang dilahirkan, baru lahir, sudah muslim, ayahnya muslim, ibunya muslim, dia muslim, tumbuh menjadi muslim, maka saat dilahirkan itu dia sudah masuk dalam kategori ini, aman, iman standar. Apa konsekuensinya orang-orang seperti ini yang sudah masuk dalam kategori amanu, sudah muslim? Nah, sekarang lihat perintahnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Mohon izin ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda tidak mengerjakan amalan-amalan di Al-Baqarah 208 ini, maka ini menunjukkan bahwa keimanan kita masih di bawah standar. Ini kan iman standar nih. Jadi kalau antum tidak berusaha mewujudkan amalan yang dimaksud di ayat ini, berarti amal kita sampai subuh ini itu masih standar. Ya, masih standar. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bersyahadat. Di poin ini. Udkhulu fis-silmi kaffa. Udkhulu fis-silmi kaffa. Mulai saat ini, kalau Anda telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis-silmi, maka masuklah dalam ketentuan Islam, dalam aturan Islam secara total. Kaffa. Harus punya komitmen menunaikan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kaffa. Nanti kita rinci pelan-pelan. Mohon izin ya, ada Islam, ada silmi, ada salam, itu beda. Di mushaf kadang-kadang saya lihat ada terjemah yang keliru. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Hei orang-orang yang telah beriman, masuklah ke dalam Islam. Itu keliru terjemahannya. Karena amanu itu artinya sudah Islam. Sudah Islam, kalau Islam itu agamanya. Kalau silmi itu aturannya. Ya, Islam agamanya, Quran surah 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Orang yang masuk Islam disebut dengan amanu, harus ikut aturan dalam Islam, disebut dengan silmi. Makanya kata Allah, kalau seseorang sudah menyatakan diri bersyahadat, maka dia siap mengikuti segala ketentuan yang ada dalam Islam. Jadi pertama, syarat seseorang disebut amanu, pertama punya komitmen untuk mengikuti aturan. Karena itu mohon izin ya, kalau ada seseorang mau masuk Islam, itu harus diterangkan dulu. Diterangkan sebelum Anda tanya misalnya mau bersyahadat, ya, terangkan dulu kepadanya kalau Anda mau masuk Islam ada aturan di Islam seperti ini, siap atau tidak, ada yang paksa atau tidak, ada pengaruh dari orang lain atau tidak, ya, karena ada kaidah dalam agama kita yang tidak ditemukan di agama manapun, ya, Quran surah kedua ayat 256, la ikraha fid din. Lu terangkan kepadanya seperti Nabi mengatakan kepada Mu'adz sebelum diutus ke Yaman, terangkan kepada mereka bahwa Allah akan mewajibkan sholat 5 waktu. Terangkan kepada mereka bahwa Allah akan mewajibkan zakat. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di situ mereka komitmen bahwa dengan masuk Islam siap mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Jelas di sini? Ah, izin ya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku muslim, beriman kepada Allah, seringkali mempersoalkan aturan dalam Islam, ini menunjukkan bahwa imannya bermasalah. Jelas ya? Dan dia ada di bawah standar, tak peduli apapun gelar dunianya. Baik itu seorang profesor, doktor, apapun gelar yang melekat pada dirinya. Tatkala dia mempersoalkan aturan dalam Islam, itu berarti ada masalah dalam imannya. Jelas di sini? Tayyib. Jadi kalau antum menemukan orang-orang yang bermasalah, imannya di bawah standar, Allah saja menganggap orang ini di bawah standar. Bagaimana Anda bisa menaikkannya? Allah merendahkan orang ini, bagaimana Anda bisa mengagungkannya? Ingat, ukuran akhirat beda dengan ukuran dunia. Kalau Anda bicara masalah dunia, yang digunakan ukuran dunia. Tapi kalau kita bicara masalah akhirat, yang digunakan ukuran akhirat. Mesti adil kita. Anda mau bahas masalah dunia, bagaimana cara bikin pesawat, bagaimana cara bikin mobil, bagaimana cara membangun jalan, Anda harus datang pada orang-orang ahli dunia. Tanyakan, itu ukurannya. Tapi kalau Anda ingin bicara masalah akhirat, ini ukurannya. Awas, kalau ada orang mempersoalkan, ya laki-laki dan perempuan itu mesti punya hak yang sama. Warisannya 1:1, semua agama sama. Dan itu jauh dari ketentuan-ketentuan Al-Quran, maka ini menunjukkan, maaf, maaf, imannya di bawah standar. Orang ini bermasalah. Bagaimana Anda bisa mendengar pernyataan seseorang yang Allah pun menganggap dia rendah? Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Jadi dalam urusan dunianya mungkin dia tinggi, tapi dalam urusan akhiratnya bermasalah. Seperti apa kita menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Di pojok. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab. Mohon izin, saya terlalu cepat? Tidak baik. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya, dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam sata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong di garis bawah ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam-Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Baik. Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran enggak pernah disebutkan namanya. Atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak. Maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allah yang dipersoalkan, Nabi yang dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas, itu banyak dari dulu. Dari dulu. Wah, kadang-kadang secara logika juga enggak konsisten. Oh, pakaian-pakaian Arab, Masya Allah, ya. Pakaian penampilan-penampilan Arab, pakaian-pakaian Arab, bacaan-bacaan Arab, kenapa enggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian-pakaian Cina, mobil-mobil Jepang, Masya Allah, handphone-handphone Korea, antum mau pindah mana? Masya Allah, kita fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Ah, sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik. Apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu, antum lihat dulu apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi. Ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum. Bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini. Jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia. Tujuannya hatta yahudhu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu, Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wa'nya menggunakan ma'iyah, tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih, sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah kemudian mengolok-olok ayat, dia enggak punya iman. Tapi orang ini mengatakan beriman, tapi dia kemudian mengecilkan nilai agamanya. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Baik. Kalau jelas, kita teruskan. Ya Allah, saya sudah beriman, ya Allah. Saya akan komit mengikuti aturan. Dari mana mulainya? Karena untuk kafah itu bukan harus langsung seketika semua praktikkan, tidak. Diikat dengan aturan Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tayyib. Kita mulai keluarkan ayat-ayat yang menggunakan kata aman. Teman-teman, ini masih standar. Saya sebutkan dulu dalam hadis dulu. Kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Jaa a'rabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui. Jadi ada Arab, ada A'rab, itu beda. Kalau disebutkan Arab, Arabun, itu Arab kota, berpendidikan, pakaiannya rapi, bahasanya halus, itu Arab. Tapi kalau disebutkan A'rab, Al-Arab, itu Arab Badui, Arab desa, yang tipikal iklimnya sangat keras, tinggal di padang-padang pasir, pergaulannya juga keras, kata-katanya juga kadang-kadang kasar, dan sulit untuk diatur. Itu A'rab. A'rab. Misalnya di Quran, surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada sementara orang Badui mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Ini A'rab. Nah, jaa arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, bima makna? Lihat kalimatnya. Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan basita yudkhiluni al-jannah. Ada orang Badui, dia sudah masuk Islam, masuk dalam kategori ini, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 'allimni 'amalan basita, tolong ajarkan aku amalan yang ringan-ringan saja." Coba. Ajarkan aku amalan yang ringan-ringan saja, enggak usah berat-berat ya Rasulullah. Yudkhiluni al-jannah, tapi bisa memasukkan aku ke surga. Pintar ya, Masya Allah. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Tolong ajarkan aku amalan yang ringan-ringan aja, tapi bisa masuk surga. Pintar. Dia baru masuk Islam, beriman pada Allah, dia ingin mengerjakan amalan yang standar-standar saja dari yang kafah itu. Apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, iktafi bil fara'id. Cukupkan dengan yang fardu-fardu saja dulu. Jadi kalau salat, salatnya yang fardu saja, yang wajib. Ada berapa waktu salatmu? Berapa rakaat? Tahu dari mana? Baik, yang wajib Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Tafsirnya ada di Quran surah ke-11 ayat 114. Posisi paling kiri sebelah atas. Cara menjaga waktunya supaya fokus dan gak ditinggalkan, Quran surah kedua ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Wajib. Kalau zakat, punya harta, zakat yang wajib saja. Kalau puasa, maksudnya infak gak usah. Puasa, puasa Ramadan saja. Ya, tayyib. Puasa sunnah gak usah kerjakan. Senin Kamis gak usah kerjakan. Puasa Daud gak usah kerjakan. Masya Allah. Ayyamul Bid gak usah kerjakan. Kamu cukup pada yang fardu saja. Ini. Tapi syaratnya, tinggalkan maksiat. Cukup kerjakan yang fardu saja dan jauhi maksiat, kata Nabi. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, kata orang ini, wahai Rasulullah, saya siap mengerjakan yang fardu saja dan akan berusaha meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqa, langsung dia pergi meninggalkan Nabi. Jadi hajatnya sudah diambil, langsung dia pergi. Kata Nabi, dakhala al-jannah in aflah. Atau Nabi mengatakan, sadaqa in aflah. Ya. Kalau dia benar dengan komitmen dia itu, dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau dia benar dengan komitmen itu, kerjakan amalan-amalan fardu saja, mulai mendekat kepada yang fardu, walaupun tidak mengerjakan yang sunnah, maka kata Nabi, kalau dia tinggalkan maksiat, benar mengerjakan yang ini, maka cukup amalan itu mengantarkan dia ke surga. Cuma nanti kita lihat surga yang mana yang dimaksud. Ya? Surga yang mana, karena nanti ada tingkatan-tingkatan. Jelas di sini? Baik, fokus kalimat kita adalah, fokus kalimat kita, ketika seseorang sudah menyatakan beriman kepada Allah, kemudian dia akan mulai berislam secara kafah, maka pintu pertama yang harus dia masuki, kata Nabi, dia harus mulai dengan melakukan amalan-amalan yang standar ini. Salatnya salat wajib, ini standar. Baik, puasa Ramadan, ini standar. Jadi kalau antum malas-malas menunaikan salat wajib, atau bahkan meninggalkan salat wajib dalam bersamaan antum mengaku beriman, maka iman antum sedang di bawah standar. Baik, subuh jam berapa sekarang? 4.55 misalnya, masya Allah. Baik, ini yang standar. Subuh 4.55. Perintah Qurannya, Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu ala salawati wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin. Perintah standar pada ibadah wajib, jaga waktu-waktu sholat, tunaikan tepat waktu, terutama sholat pertengahan, dan tunaikan dengan khusyuk. Jaga waktu sholat. Antum dipanggil subuh 4.55, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian antum siap-siap. Jam 4.55 dipanggil, antum bangun dan siap-siap. Saat antum bangun, saat pas waktu panggilan ini, itu menunjukkan iman antum standar. Betul, standar. Dipanggil, datang, itu standar. Anda jam kerja jam 7, datang jam 7, standar kan? Kalau Anda datang jam 6, itu hebat namanya. Hebat namanya. Dipanggil jam 7, kerja jam 7, datang jam 7. Sekarang Allah panggil Anda jam 4.55, Anda datang 4.55, itu standar. Kalau Anda datang jam 4, itu hebat namanya. Yang jadi masalah, dipanggil jam 4.55, baru sadar jam 5.54. Ini jadi masalah. Saat ini menimpa Anda, terjadi pada Anda, berarti iman Anda pada saat itu sedang di bawah standar. Sedang di bawah standar. Ini poin. Nah, jelas di sini? Halo? Baik. Ah, cek subuh ini. Kira-kira antum sedang di bawah standar atau masuk kategori standar? Nah, masing-masing ya, enggak usah tunjuk orang lain. Satu menunjuk orang, tiga menunjuk kita. Ya. Baik. Awas hati-hati ya. Alhamdulillah Ustaz. Kalau saya enggak, alhamdulillah enggak seperti dia. Itu masalah juga ya. Nah, saya teruskan ya, teruskan. Jadi ini contoh-contoh dasar dulu, contoh-contoh dasar. Karena itu kalimat-kalimat amanu dalam Quran itu seringkali bersanding dengan amalan-amalan dasar. Quran surah 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Amalan standar. Quran surah 62 ayat 9, kan? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Amalan standar. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu yang pokok-pokok. Jadi kalau antum dalam yang standar saja belum maksimal, berarti keadaan iman sedang bermasalah di situ. Jelas di sini? Baik. Sekarang, kalau sekiranya imannya sedang menurun nih, kita bahas dulu. Bagaimana cara menaikkannya? Supaya minimal kita berada dalam iman yang standar ini untuk mendapatkan surga nih. Ya, kalau masih di bawah standar masih bermasalah ini. Karena surganya pun surga standar, amalan antum di bawah standar, bisa masalah di surga nanti. Bisa celaka di akhirat, persoalan. Nah sekarang, kalau sekiranya imannya kan kadang-kadang naik, okay? Kadang-kadang turun, yang jadi masalah ketika di bawah standar. Bahkan tidak sedikit, ketika imannya semakin turun, semakin turun, semakin turun, kehidupannya bermasalah. Yang pertama, tolong fokus dulu sebentar ya, kita gali dulu. Kenapa iman bisa turun di bawah standar? Kenapa iman bisa turun di bawah standar? Lalu bagaimana cara kita mengembalikannya? Dan apa yang akan Allah berikan setelah kita berusaha untuk berubah? Baik. Jelas sampai sini? Belum saya uraikan. Bagaimana jelasnya? Belum, kita mulai dulu sekarang. Teman-teman, sumber turunnya iman itu hanya dua. Satu, maksiat. Ada maksiat yang dikerjakan. Al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil maksiat. Dua, ada yang haram masuk ke dalam diri kita. Awas, orang ini tidak melakukan maksiat, tapi ada orang lain datang membawa yang haram sehingga menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Nanti ada di hadis Muslim, nomor hadis 1056, di Al-Arba'in nomor 10, posisi paling kanan sebelah atas. Jadi yakinkanlah, ada orang-orang yang mungkin gak berbuat haram, dia tidak berbuat maksiat, maaf, tapi bapaknya datang membawa sesuatu yang haram. Harta orang lain dibawa oleh dia, dibawa ke rumah, jadi daging, dimasak oleh ibunya, oleh istrinya, dimakan oleh keluarga. Anaknya gak berbuat maksiat, ibunya gak maksiat, tapi bapaknya bawa rezeki yang haram karena maksiatnya masuk ke dalam tubuh anggota keluarganya. Ini yang bahaya nanti, ya. Hati-hati. Kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka dampak menutup pintu kebaikan itu semakin besar. Jadi daging nih, ya, beredar dulu dengan darah, masuk ke telinga. Begitu ke telinga jadi daging, jadi sumbatan. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kesumbat. Kalau telinga kesumbat, awas, hati-hati. Urusan dunia dia bisa dengar, tapi urusan akhirat sulit untuk dia dengar. Maksiat sih enggak, tapi anak ini setiap dengar azan susah sekali bangunnya. Sulit bangun dia. Allahu Akbar, musik kedengaran. Ada konser musik di sini nih. Ya, puluhan kilometer ditempuh, bayar lagi bikin karcisnya. Itu pun dipesan 2 bulan sebelumnya. Adzan subuh, masjidnya samping rumahnya. Ini rumah, ini masjid. Allahu Akbar. Bahkan soundnya itu, speakernya langsung mengarah ke kamar dia. Allahu Akbar. Dan kalimatnya gampang. As-salatu khairum minan naum. Yuk salat, lebih baik dibandingkan dengan tidur. Sampai ke telinga bisa berubah kalimatnya. An-naumu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Gak kedengaran tuh, Pak. Gak kedengaran gitu kan. Sudah di sampingnya, sudah mengarah, belum bangun juga. Apa yang salah? Wa fi adhanihim waqra. Mungkin anak ini gak maksiat, tapi ada yang haram masuk ke telinganya, menutup pintu dia. Ada yang masuk ke matanya. Jadi kalau telinga sudah gak bisa dengar, saking sayangnya Allah tidak akan dibiarkan dia. Diberikan petunjuk lewat jalan yang lain, mata. Ya. Ada orang gak dengar azan, jalan keluar. Orang sebelum subuh udah ke masjid, dia olahraga misalnya, kan muslim. Jalan, diperlihatkan oleh Allah orang-orang mulai ke masjid. Ada yang orang dewasa, ada yang standar, ada bahkan yang sepuh-sepuh, ada bahkan anak kecil sudah mulai berangkat, kelihatan di matanya. Ada orang mendapat hidayah dari situ, ada orang yang bahkan gak peduli dengan itu, matanya terhalang juga. Hati-hati, matanya terhalang. Puncaknya, bila terhalang dia dalam telinga dan mata itu mulai tertutup, maka ke hati pun akan sulit masuk. Sulit. Bahkan saat Anda ajak pun ini sulit, jawabannya bisa mencengangkan. Masya Allah. Om, salat yuk. Iya, sholat kan nomor 2, olahraga nomor 1. Masya Allah, jalan. Jadi telinga gak bisa dengar, mata gak bisa lihat, ya, hati gak bisa mencerna. Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu yang rumit. Kalau sudah begini, doa pun nanti akan sulit terjawab. Akan sulit terjawab. Itu ada di hadis Muslim, nanti nomor hadis 1056. Anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah bisa menjawab doanya? Famat'amu haramun, karena makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Walbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Ini satu. Yang kedua, maksiat. Termasuk maksiat kecil-kecil yang tidak disadari. Itu bisa menurunkan iman. Mata misalnya, mata, apa fungsi mata? Oh kan, sudah salah. Saya terangkan kemarin, mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, mata kambing pun bisa melihat. Ayam juga melihat. Ya, mata kita itu fungsinya bukan cuma melihat. Tapi di Quran surah ke, kita kan kajiannya Quran ya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, kullil mu'minina. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min amsarihim. Matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat. Yang ghaddu itu artinya memalingkan dari yang tidak layak dipandang. Kata Allah ini gak boleh dipandang, dia palingkan. Nah, ada orang-orang yang kata Allah gak boleh lihat, dia tetap lihat. Maka tatkala matanya melihat, terbiasa melihat yang jelek, maka ketika melihat yang baik sudah gak peka lagi. Awas, hati-hati, ada orang punya penyakit mata, bukan mata fisiknya. Mata fisik mungkin kelihatan, ini handphone, ini macam-macam, ini yang lainnya. Tapi mata-mata ini tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan karena sering melihat yang jelek. Awas ya, ada dua pasangan yang tidak mungkin bersatu ini, baik dengan buruk. Kalau Anda terbiasa melihat yang baik-baik, maka melihat yang buruk Anda tidak akan peka. Anda lihat yang baik-baik, lihat mushaf, lihat masjid, lihat orang-orang saleh. Begitu melihat keburukan, Anda akan langsung palingkan seketika itu. Tapi kalau Anda terbiasa melihat yang jelek-jelek, maka melihat kebaikan Anda tidak akan peka lagi. Lihat aurat terbuka, lihat maksiat, lihat macam-macam. Nanti begitu melihat kebaikan, itu tidak ada sentuhan lagi dalam jiwa karena terbiasa melihat itu. Saya mau tanya, dari bangun tidur saja hari ini sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita melihat yang keliru? Jangan-jangan ke masjid pun kesini masih melihat yang salah juga. Coba cek aurat di sekitaran kita, gambar-gambar yang tidak jelas, gambar-gambar di handphone. Kadang-kadang tidak sadar bahwa itu melihat yang keliru. Kalau tidak diistighfari segera, maka mata kita bisa bermasalah. Puncaknya, kalau ada orang yang matanya sehat dalam urusan dunia, buta dalam urusan akhirat. Itu yang paling berbahaya. Begitu keluar masjid, matanya sehat. Aduh, tadi sendal saya mana ya? Di mana ya naruhnya? Oh ini dia sendal saya, dipakai aja sama dia tuh. Padahal dia masuk gak pakai sandal. Semua kelihatan, yang bagus kelihatan. Cuman dia pakai karena mata hatinya kosong. Nah, turun imannya. Mulai dia lakukan maksiat. Bagaimana cara menaikannya? Bagaimana cara menaikannya? Pelan-pelan sebentar. Quran surah keempat ayat 100 posisi paling kiri sebelah bawah. Maksud saya begini, kalau ada orang merasa imannya di bawah standar untuk subuh ini, jangan putus asa. Jangan pesimis karena Allah berikan solusi. Dan nanti saya mau berikan contoh paling tinggi saja. Bagaimana seseorang tiba-tiba berubah dari situ kemudian mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya ambil yang paling dahsyat saja. Kemarin saya contohkan juga di beberapa tempat yang lain. Ada seseorang pernah bunuh 100 orang. Bunuh orang, Pak. Bukan hewan, bukan yang lain, bunuh orang. 100 orang. Kerjaannya mabuk ya. Dia sering berzina. Sering kali berselisih. Dosanya luar biasa. Orang menganggapnya sudah ahli neraka lah. Ya seakan-akan sudah sehasta dia masuk dalam neraka. Dia pandangan banyak orang. Padahal menurut keterangan Nabi di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri paling bawah, ya ada orang-orang yang dalam pandangan manusia seperti sehasta tinggal ke neraka. Ternyata dia mengambil hidayah dari Allah, fayasbiqu alaihil kitab, maka tertulis di dalam kitabnya, maka dia masuk ke dalam surga karena dia mau merubah dengan itu. Nah, qadar Allah, dia mendengar keterangan supaya kembali kepada Allah. Ada sentuhan dalam jiwanya dan dia ambil hidayah Allah itu. Datanglah kemudian konsultasi pada seorang syekh, seorang guru. Dia katakan, "Syekh, saya sudah banyak dosa nih. Dosa tingkat tinggi. Dosa tingkat tinggi di Quran disebut dengan israf. Israf. Quran surah 39 ayat 53. Ya, israf. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah merasa berlebihan dalam dosanya. Orang cuma dusta saja, ini dusta, bunuh orang, mabuk, macam-macam dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Masih diberikan peluang untuk kembali. Syekh, saya banyak dosa, begini, begini, begini. Apa kata syekhnya? Lihat kalimatnya. Kamu berbuat salah ini, bukan berarti kamu orang jahat yang tidak bisa baik. Kamu ini punya potensi kebaikan, buktinya kamu bisa datang ke sini. Yang membuat kamu kurang baik ini karena lingkungan kamu yang tidak bagus, yang menjauhkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang berhijrah. Kalimatnya hijrah. Hijrah. Apa artinya hijrah? Bukan. Hijrah bukan pindah. Ya. Kalau cuma pindah orang Arab menyebutnya intiqal. Intiqal itu pindah. Hijrah itu berpindah pada satu keadaan yang lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah. Kalau antum cuma pindah, antum bisa pindah, tapi belum tentu kepindahan Anda mendekatkan diri Anda dengan Allah. Anda kerja misalnya kan, sekarang salarinya misalnya $1,000. Ada tawaran $5,000. Tapi $5,000 ini menjauhkan Anda dari masjid, sulit salat, sulit mendapatkan teman-teman yang baik untuk taklim. Itu bukan hijrah namanya. Itu intiqal. Pilih mana? Kerja dapat gaji $100 tapi bisa sholat, dekat dengan Allah, bisa mengaji, atau kerja dengan gaji $10,000 tapi jauh dari Allah, tidak menemukan tempat-tempat untuk belajar dan jauh dari teman-teman yang soleh, dan tidak ada pilihan yang ketiga dan tidak boleh maksa. Itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Ini sebut dengan hijrah. Kamu berubah. Mesti berubah. Dan keluar dari lingkungan itu. Tekankan pada dirimu, karena satu saat kamu pasti akan wafat. Mumpung Allah masih sentuh berikan kesempatan, cepat gunakan. Ini ingat, ini nanti ayatnya nanti saya sampaikan. Ada poin-poin nanti dalam kalimat ini, bahwa jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Saya beri gambaran pada anda. Fir'aun saja, manusia paling jahat, mengaku Tuhan. Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bunuh banyak orang. Bahkan ada bayi baru lahir sudah dibunuh. Quran surah kedua ayat ke-49. Yadhabbihuna abna'akum. Bunuh orang, mengaku Tuhan. Perbuatannya zalim luar biasa. Masya Allah, berlaku sifat adil dan sayang Allah. Dikirimkan dua nabi sekaligus untuk mengembalikan dia pada kebaikan. Dua nabi sekaligus. Quran surah ke-20 ayat 43. Ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Itu sudah mulai menyimpang dia. Supaya diluruskan lagi. Satu manusia ini dua nabi. Kita sampai hari kiamat satu nabi. Gak pernah lihat lagi. Ini satu orang nih, dua nabi. Saking ingin Allah kembali. Jadi gak ada manusia-manusia yang merasa larut dalam kesalahan yang tidak diberi kesempatan untuk berubah. Dan orang baik sekalipun jangan dikira soleh dalam pandangan Allah. Anda lihat saya sekarang mungkin, jangan dikira baik menurut Allah, belum tentu saya baik menurut Allah. Mungkin menurut Allah, ya Adi, kamu masih banyak kesalahannya. Cuman aib kamu saya tutup supaya orang gak melihat itu. Bertakwalah kepada Allah. Sekurus-kurusnya ikan, mesti ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan, belum tentu gak ada tulangnya. Di teman-teman sekalian, jika Anda pernah larut dalam kesalahan, selalu ada waktu untuk berubah, termasuk saat ini. Jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau anda tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang anda duga. Itu konsepnya di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Wallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum. Sekarang perhatikan kalimat Qurannya. Sebentar, saya lompat sedikit. Wallazi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian, maut, dan kehidupan. Haya. Maut duluan, kemudian haya. Saya mau tanya sebentar. Lihat ayat ini ya. Kalau dalam kehidupan itu meninggal dulu baru hidup atau hidup dulu baru meninggal? Halo, lihat ayatnya. Meninggal dulu baru hidup. Bapak kemarin meninggal, sekarang hidup. Masya Allah, bapak siapa ya? Baik. Tapi normalnya itu hidup dulu. Ini yang normal. Baru meninggal. Jelas? Tapi ayat ini mendahulukan kematian baru kehidupan. Ini cara bacanya menggunakan ilmu balaghah namanya. Rumusnya at-taqdim wa at-ta'khir. Ada sesuatu yang diawalkan, sesuatu yang diakhirkan. Kalau ada kalimat seperti ini, perhatikan cara membacanya. Kalau ada yang ditakhirkan, diakhirkan, ini menunjukkan kecenderungan objek yang diturunkan ayat kepadanya. Jadi umumnya manusia kecenderungannya itu ingin selalu hidup lebih lama di akhir. Hampir tidak ada orang yang mau merasakan kematian cepat-cepat. Hampir tidak ada orang yang ingin meninggal lebih cepat. Semuanya pasti ingin hidup lebih lama, ingin hidup lebih lama, ingin meningkatkan amalan. Ingin meninggal 5 menit lagi. Ada. Masya Allah. Ada yang mengatakan, pernah saya tanya di Bekasi, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Masya Allah, gak ada jaminan. Jadi Anda bisa berharap, harap-harap hidup untuk selamanya, barangkali maut datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Udah keluar dari masjid ini, masuk ke dalam mobil, siap meningkatkan amal soleh. Begitu masuk pintu mobil, bismillah, keluar malaikat maut. Assalamualaikum, pulang. Karena itu kenapa maut didahulukan untuk memberikan penegasan kepada kita. Hei, kamu yang masih menunda-nunda taubat, kamu yang masih menunda-nunda untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan banyak pikir. Siapa tahu kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan. Ustaz, kalau yang itu mungkin sih. Udah sepuh begitu, rambutnya putih, udah bau tanah kayaknya. Yang itu bau tanah, anda bau kuburan. Poin. Lihat ini. Makanya ketika Allah menampilkan ini, tujuan akhirnya dia bluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji siapa orang mau berubah, meningkatkan amal-amal kebaikan. Maka orang ini termasuk yang mau berubah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka dia bertekad, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Tolong ingat betul ya, rumus tobat ini, ingat betul. Dan ini yang mempercepat anda mengantarkan ke surga. Makanya kalimat ini disandingkan langsung dengan surga. Jadi kalau antum pengen cepat ke surga, ini ada rumus dalam Quran. Surah ke-3 ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah anda untuk selalu bertobat kepada Allah. Istighfar. Istighfar. Nabi dalam sehari 100 kali istighfar. Padahal beliau dijaga dari kesalahan. Nabi Rasul dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, surga tingkat tinggi, hisabnya enggak ada, masih beristighfar minimal 100 kali sebelum tidurnya. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas sampai dengan subuh ini, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, masya Allah, enggak mau istighfar. Kembalikan ya, wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar, terus segerakan. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kalau anda sudah beristighfar, Allah gugurkan dosa-dosanya seketika. Jadi kalau anda istighfar misalnya, istighfar, taubat anda kepada Allah, taubatnya benar, Allahu Akbar, begitu anda selesai taubat, tiba-tiba anda misalnya mengerjakan satu amalan, padahal belum sempurna amalan itu. Oh, ya Allah, saya mau baca Quran. Belum baca Quran, baru diambil mushafnya, taubatnya menggugurkan semua dosanya, ngambil mushaf sudah niatnya dihitung sebagai pahala. Meninggal seketika misalnya, wa jannatin, surga bagi orang itu. Orang ini bunuh 100 orang, mabuk, minum, zina, macam-macam, dia taubat kepada Allah. Seketika dia ingin berubah, diikuti nasihat syekh tadi, dia berangkat ke majlis ilmu yang ditunjukkan, pergi ke syekh itu belajar. Begitu dia berangkat melangkahkan kakinya, masya Allah, di pertengahan dia meninggal, padahal belum sampai ke majlis ilmu. Ketika dia meninggal dunia, turun berita, dakhala al-jannah, masuk surga orang ini. Masuk surga. Bahkan isyaratnya turun di ayat kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, Quran surah 4 ayat ke-100. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad untuk merubah dirinya, tak peduli anda siapa. Orang mengatakan anda manusia bertato, orang mengatakan anda pemabuk, orang mengatakan anda apapun, demi Allah, ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anda yang paling baik dibandingkan dengan orang-orang itu. Berubah. Begitu dia bertekad berubah, dia belum sempat orang ini, baru keluar, belum sempat datang ke majlisnya. Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang mengambil dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum taubat pagi ini, mohon ampunan kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu keluar baca doa keluar masjid. Ya, begitu keluar baca doa keluar masjid sudah dapat pahala di situ. Meninggal misalnya, masuk surga antum. Mau begitu? Sebentar lagi ya, sebentar lagi belum selesai kan ya. Allah akbar. Nah. Tapi kalau antum misalnya masih hidup dan beruntung kita sekarang masih hidup. Orang ini di perjalanan meninggal. Antum masya Allah, dia bunuh 100 orang, dia mabuk, dia kerjakan macam-macam, dia bertobat, melangkah, belum sampai ke tujuan, masuk surga. Antum pernah bunuh 100 orang? Belum pernah bunuh orang. Ada kesalahan yang tidak dikerjakan sebanyak orang ini, dan antum sudah berangkat dari rumahnya, sampai di masjid, sampai ibadah, sampai sholat, dan sekarang kita bertalim. Masa gak bisa masuk surga? Masa gak bisa masuk surga? Makanya kata Nabi, semua umatku itu masuk surga, kecuali yang gak pengen. Illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak pengen. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, memang bukan karena nabinya inginkan, dianya yang enggak pengen. Bukan karena Allah tetapkan, dianya yang inginkan. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang saya tutup dulu bagian pertama. Ini baru satu ini ya. Yuk minum belum? Kalau kita bisa berubah, naikkan keiman standar. Dari yang bawah tadi naikkan, sholat telat-telat, sekarang jadikan tepat waktu, kan? Puasa tadinya enggak suka, sekarang mulai cinta dengan Ramadan. Begitu iman anda mulai naik, masuk kategori standar aman. Maka yang pertama diberikan oleh Allah saat di dunia, Allah akan jaga orang ini, jaga dari perbuatan maksiat dan yang haram yang pernah dia kerjakan. Dimulai ada penjagaan dari Allah. Begitu anda mulai mau berubah, Allah akan jaga, walaupun dengan tahapan-tahapan tertentu. Ini pemberian pertama. Baik. Saya tutup dengan sebuah kisah dulu ya. Perhatikan, kalau Allah sudah menjaga, nanti dipalingkan dari yang haram, yang halal akan diberikan petunjuknya. Kalau anda gak percaya silakan. Anda sering kumpul-kumpul dengan orang-orang gak jelas misalnya kan, sholat sering tertunda, sekarang anda mulai berubah. Begitu anda tinggalkan kumpul-kumpul gak jelas itu, kemudian anda datang mulai kerjakan sholat tepat waktu dan sebagainya, minimal ada perubahan dalam diri anda dan mulai gak suka dengan yang seperti itu, pelan-pelan tuh akan ada itu, dan menariknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan lihat ya. Ada seorang tabi'in, maksudnya di zaman tabi'in, tapi seorang pemuda, ini kisah nyata, punya latar belakang yang tidak baik seperti tadi, Qadar Allah, singkatnya dia berubah. Datang pada seorang syekh, ini sampai ke majlisnya. Ini nyata. Kemudian dia belajar. Ya, saya berakhir di sini. Saat dia belajar ini, datang ke majlis syekhnya, kata syekhnya, "Ana ashtaqqa alla tasbira alayya." Saya ragu, kamu bisa sabar enggak belajar dengan saya? Kata muridnya ini, "Saya siap bersabar, Syekh. Saya siap bersabar." Tayyib, syekhnya tinggal di masjid. Makanannya sangat sederhana, cuma makan kurma aja, minum air putih. Lalu orang ini pengen berkhidmat jadi murid di situ, ingin berubah dengan lebih baik. Ini menunjukkan ajaran kepada kita, kalau antum ingin hijrah, ingin berubah, cari guru-guru yang baik. Jangan menyimpulkan sendiri. Ingin berubah jadi baik, tiba-tiba baca buku sendiri, baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, bacanya terjemahan lagi, itu bisa salah membaca, bisa salah menyimpulkan. Terlepas apapun status dunia Anda. Anda profesor dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat belum tentu. Tayyib. Maka orang ini berusaha untuk berubah, tinggal di masjid itu. Ya, hari pertama dia sabar. Hari kedua dia sabar, alhamdulillah. Hari ketiga, setan mulai masuk. Jangan Anda duga bahwa kalau Anda iman sudah naik, misalnya setan mundur, tidak. Kadang-kadang Anda dibiarkan dulu. Supaya Anda merasakan kenikmatan di awal-awal, kemudian mulai digoda, supaya meninggalkan seketika keseluruhannya. Apa yang terjadi? Setan mulai masuk mengatakan pada dirinya, "Kamu memang sudah baik sekarang. Bisa tahan makan, kurma, air putih, tapi baru 2 hari. Syekhmu mungkin sudah 2 bulan. Syekhmu mungkin sudah 2 tahun. Mungkin 20 tahun dia makan dengan kurma dan air putih seperti ini. Saatnya kamu berkhidmat kepada syekh kamu, cari makanan yang lebih enak. Kamu kan sudah jadi muridnya. Kamu sudah jadi muridnya. Lihat-lihat, bisikan pertama bagus. Cari makanan-makanan yang enak untuk syekhmu sebagai khidmat kepada syekhmu." Diputuskan untuk oleh anak muda ini untuk berubah. Oh iya betul ya, harus berubah nih makanannya ini. Tapi maka dia keluar dari majlis itu. Ini masjidnya, majlisnya, dia keluar. Kemudian dia lewat ke sebuah rumah. Temboknya terbuka. Kalau di Timur Tengah itu kan suka ada tembok-tembok ini. Dia naik ke temboknya, dia ngintip-ngintip kira-kira ada makanan enggak gitu. Tapi karena enggak ditemukan, dia punya bakat kan sebelumnya kan. Naik ke temboknya, enggak ditemukan, dia turun lagi, dia jalan lagi. Allahu Akbar, begitu lewat ke rumah yang kedua ini, dia mencium langsung bawa makanan. Naik ke atas tembok, tiba-tiba dia melihat ya, ada panci masih tertutup, ada asap dari situ dengan bau makanan yang sangat sedap. Lompatlah orang ini menuju ke panci tadi, begitu dibuka ada 3 terong yang sudah matang. Maka mulai kemudian jiwanya berkata, sisi yang lain. Jadi ada sisi takwa, ya, sisi takwa, ada sisi nafsu. Takwa membawa kebaikan, nafsu mengajak kepada keburukan. Quran surah ke-12 ayat ke-53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Takwa yang bisikan malaikat. Ya, malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang bisikan setan, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda beraktivitas, imma ada bisikan malaikat atau ada orang yang mengikuti bisikan setan. Sebentar, kalau enggak percaya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kecil Anda kan ada yang berkata, cepat siap-siap, sudah azan. Pernah Anda bisikan itu? Itu jiwa takwa Anda. Begitu azannya selesai, tiba-tiba yang lain berkata, tenang, baru azan, belum komat. Subuh agak lama, paling imamnya belum datang, kan? Itu nafsu itu setan. Nah, tiba-tiba ketika dibuka melihat 3 terong itu dengan bau yang sangat sedap, nafsunya berkata, bisikan setan mulai masuk. Hei, ini cocok untuk syekhmu. Cobain dulu, kalau enak, sampaikan pada syekhmu. Dia itu kan tokoh di sini. Kalaupun nanti ketahuan oleh yang punya terong, sampaikan aja syekhmu ingin memerlukannya, tentu akan dihadiahkan untukmu. Lihat cara masuknya. Anda sampaikan ini punya syekh, syekh butuh, dia tentu akan berikan. Ada tokoh misalnya ini di Bali kan, masya Allah, luar biasa, dihormati. Tiba-tiba ada orang datang, ini tokohnya minta nih, boleh enggak? Kira-kira kalau antum pemilik terong ini dikasih enggak? Dikasih, tapi Anda kan enggak bertemu dengan pemilik terong. Diikutilah kemudian saran dari nafsunya tadi, diambil 1 terongnya, dicuil oleh dia, dimasukkan ke mulutnya. Perhatikan, ketika dia mulai bertekan berubah, Allah tidak menyia-nyiakan amalannya. Dicatat sebagai pahala dan diberikan dorongan dalam jiwanya. Begitu masuk ke dalam mulutnya, langsung ada gejolak dalam jiwanya. Ini bukan punya kamu, haram. Enggak boleh. Maka dia sadar, dia ucapkan astagfirullah, dia buang kemudian lepehan secuil terong itu. Dia buang, dia tumpahkan. Dia tinggalkan tempat itu, kemudian langsung berlari kembali ke majlisnya. Maksud dia ingin menyampaikan kepada syekhnya, saya terjadi perbuatan tadi, ya syekh bimbing saya untuk bertobat. Dia ngaku salah lagi. Allahu Akbar, begitu sampai ke masjid tadi, belum masuk dia menemukan syekhnya sedang duduk di depannya. Ada seorang perempuan sedang konsultasi. Di sekitaran itu ada seorang ayah sepuh, bapak yang sedang sepuh menunggu. Begitu melihat anak ini, pemuda tadi, syekhnya langsung berkata, ya bunai ta'al, katanya, nak sini, ya idh sunnah, duduk sini. Lalu syekhnya tiba-tiba menyampaikan, ini ada seorang perempuan, dia telah ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya, masih cantik, ya gak punya keturunan, kan, ditinggalkan kemudian oleh suaminya, baru menikahnya. Tapi dia datang kepada saya untuk menjaga dari fitnah, ingin dicarikan seorang pendamping kehidupan. Siapkah kamu menikah dengan dia? Siapkah kamu menikah dengan dia? Antum datang ke Baitul Ma'mur, ada seorang perempuan ditinggal suaminya gitu kan, masya Allah, masa iddah sudah habis, orangnya cantik, tiba-tiba mau gak nikah dengan dia? Kalau antum berada dalam posisi pemuda tadi, jawabannya apa? Pemuda tadi iman standar, tapi sudah ada perubahan. Dia berpikir, Syekh, saya kan tinggal dengan Anda, makan numpang, gak ada yang lain, bagaimana sih bisa menghidupi dia? Kata syekhnya, nah ini sudah mulai baik nih. Dia sebelum berubah, dia berzina, setelah dia berubah, berpikir dalam kebaikan. Kata syekhnya, kamu jangan khawatir, dia hanya mensyaratkan laki-laki yang baik, mengajak dia menuju Allah. Dia ditinggalkan oleh suaminya harta yang cukup banyak. Tawaran kedua, hartanya banyak. Masya Allah, janda, cantik, masya Allah, harta banyak, meminta menikah dengan Anda saat ini juga. Bagaimana tawarannya? Tapi singkatnya diterima tawaran itu. Begitu diterima, dinikahkan, ternyata yang duduk di samping itu, yang sepuh itu bapaknya. Dipanggil bapaknya, dinikahkan seketika, kemudian pulanglah tiga orang itu ke rumahnya. Keluar dari masjid, lewat rumah pertama tadi, sini. Yang dia naik ke atas tembok. Dia sudah bergetar, dagdikduk tidak karuan, jangan-jangan ini rumahnya gitu kan? Dia tadi naik ke atas tembok. Tiba-tiba, alhamdulillah, ternyata lewat dia. Lewat. Yang jadi masalah, lewatlah ke rumah yang kedua yang ada terongnya ini. Begitu lewat, si suaminya tadi mengajak cepat-cepat begini. Tapi istrinya kemudian menahan tangannya. Zawji, hadza baituna. Suamiku sayang, ini rumah kita kan ya. Masuklah dia ke sini. Rumah yang ada terongnya. Begitu sedang gak karuan, dagdikduk, istrinya bertanya. Pertanyaan kedua, Zawji, hal anta ja'i? Suamiku sayang, apakah engkau lapar kali? Dia jujur berkata, bala, ya, saya lapar, saya cuma makan kurma, minum air putih dan sebagainya. Baik, Allah, tunggu sebentar, saya sudah siapkan makanan. Rupanya perempuan ini sudah masak untuk menyiapkan pendampingnya masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam dapurnya, faida atat al-matbakh, datang ke dapurnya, kaget dia. Fata'ajabat faqala, ma akala majunjuni, siapa yang makan terong saya? Katanya sudah terbuka. Antum sudah nikah tuh, dapat suasana masalah terong, apa yang antum akan sampaikan? Jangan katakan kucing ya, hati-hati tuh, gak ada kaitan dengan ini. Manusia sekarang zalimnya luar biasa. Yang berbuat laki-laki disalahkan kelinci, yang nangis laki-laki salahkan buaya, yang keluar perempuan salahkan kupu-kupu gitu kan, yang korupsi manusia salahkan tikus. Hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Maka iman ini membimbing dia untuk cerita. Dia katakan, wallahi zauji, demi Allah, katanya istriku sayang, kejadiannya begini, begini, begini, begini. Sampai ketika ada godaan itu, aku cobai terong itu, tapi imanku mengatakan, jangan makan itu, tumpahkan. Tumpahkan, itu bukan hakmu. Maka saya pergi meninggalkan itu sampai ketemu kamu, sampai kita nikah. Kan? Dan sampai ada di sini. Nah, sekarang perhatikan. Apa yang terjadi? Perhatikan, istrinya kemudian menjawab. Ibu, kalau dalam suasana seperti itu, apa respon Anda? Kalau rumah tangga seperti ini, tenang kehidupan kita. Perhatikan jawab istrinya. Wallahi zawjil karim, demi Allah suamiku sayang. Secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu. Secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu. Maka datanglah penjagaan Allah kepadamu dan diberikan anugerah yang lebih besar. Allah berikan semua terongnya dengan panci-pancinya, dengan rumahnya plus pemilik terongnya. Secuil terong yang engkau tumpahkan karena Allah itu, Allah kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya. Dan jangan keluar dari sini mencari terong. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan, ketika Anda mulai berubah, Allah akan jaga. Ayolah, silakan. Coba kita ubah diri kita, siapapun Anda dan apapun Anda. Sahabat Nabi tidak harus semua jadi ustaz. Abu Bakar seorang pengusaha, Umar seorang diplomat, ada Amr bin As seorang birokrat, Uthman seorang pengusaha, banyak sekali. Yang Ustaz Ali bin Abi Thalib, ada Mu'adz bin Jabal, ya, dan sebagainya. Jadi siapapun kita, profesi apapun kita, selalu ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu subuh ini mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarkan dosa-dosa kita. Boleh jadi maut mungkin menunggu lebih cepat dibandingkan apa yang kita fikirkan. Saya mohon izin barangkali tidak bisa terlalu banyak menyampaikan materi yang selanjutnya, lain waktulah kita bahas ya, untuk metode yu'minun dengan al-mu'minun itu. Tapi setidaknya jadilah masuk dalam kalangan amanu dengan tekad luar biasa, tingkatkan lebih baik sampai Anda mendapatkan kenikmatan iman, disebut dengan halawatul iman. Ya, ada orang ketinggalan salat fardu biasa-biasa saja. Kalau Anda mendapatkan kenikmatan iman, ketinggalan salat sunnah itu sudah gelisah. Ada orang dekat Ramadan sudah gelisah, ada orang ketinggalan puasa sunnah sudah gelisah. Maka itu puncak tertinggi yang kemudian diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, saya mau tanya sebentar, jelas uraiannya? Paham insyaallah? Ah, kalau sudah jelas, sudah paham, kan kita mengikuti aturan Quran ya. Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu iman standar. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Iman standar. Baik, jelas uraiannya? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Baik. Saya kira kita cukup ya. Waktu kita sudah jam 7, ada kesempatan menunaikan salat syuruq di awal waktu dan awal duha. Baik. Teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Bila ada paparan yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang keliru yang saya sampaikan, saya mohon maaf, itu dari kesalahan saya pribadi. Tolong sampaikan kepada saya untuk saya koreksi, saya istighfari, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Ustaz, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa langsung tulis atau misalkan kita sudah siapkan ini ada pertanyaan pertama langsung Ustaz. Namun mungkin ada yang amat yang perlu dikerjakan pertanyaan pertama. Sebentar. Kalau bisa di maju di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah keimanan tadi, Ustaz. Kita kan untuk mencapai kepada yu'minu atau aminu, kita kan sementara masih Aminun sampai ketemu. Sekarang maaf, kita kan ingin mencapai yang namanya Aminun atau Aminun. Kita kan mengingat sholat khusus. Nah, di dalam sholat khusus itu saya menambahkan satu penjelasan dari sholat khusus kami. Yang namanya sholat khusus itu adalah tidak memikirkan apa yang sudah dikerjakan dan tidak memikirkan apa yang akan dikerjakan nanti. Nah, sementara mohon maaf, ketika kita sholat Jumat atau khutbah, apa tuh sementara kita mendengar khutbah ketika khutbah, di sini banyak yang ikut putra putri kita, mama putra putra, yang ada yang main HP, kemudian ada yang masih bermain-main. Ini mohon maaf Ustaz, apakah kita mendapatkan yang namanya Jumat atau pertama, semoga Allah muliakan Ustaz Antum yang mengajarkan Antum, semoga Allah lipatkan pahalanya, dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46 itu rumus tentang sholat khusyuk. Tentang Jumatan di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9-11 versi paling kiri sebelah atas. Hadisnya ada di Abu Daud, nomor hadis 666. Baik, pertama, apa itu khusyuk? Sepanjang ada keterangan di Quran dengan hadis, itu yang kita dahulukan. Jadi itu yang terbaik dibandingkan kita berpendapat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Quran surah 2 ayat 45-46, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan tolong kepada Allah dengan sabar. Pertama sabar dulu. Jadi kalau sedang punya masalah jangan mengeluh, sabar terima. Karena di balik masalah itu ada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat, enggak ada ayat pilihan untuk mengeluh. Anda mengeluh bukan menyelesaikan persoalan, tapi menambah masalah yang baru. Kemudian was-shalah. Dan dalam salat mintakan solusinya. Poinnya adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sedangkan salat itu tidak mudah dikerjakan. Bisa dinilai berat dikerjakan illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Artinya, bagi orang khusyuk salat itu mudah ringan. Tapi bagi yang tidak khusyuk bisa terasa berat. Bisa terasa berat sampai saking beratnya disebutkan di riwayat Abu Daud nomor hadis 666. Dia baru takbir saja fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Dia bisa mengikuti godaan setan untuk ingat ini ingat itu. Jadi begitu Anda takbir tiba-tiba muncul ingat ini ingat itu ingat ini ingat itu hatta la yashur al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya. Lalu Anda bertanya bagaimana caranya khusyuk? Ayat ke-46 ya. Satu rumusnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu pertama sebelum salat. Jadi khusyuk dimulai sebelum salat, bukan saat salat tahapannya. Dia merasa akan bertemu dengan Allah. Dia persiapkan dirinya. Saya mau tanya pada Anda, kalau Anda keluar dari sini dapat undangan misalnya dari gubernur Bali. Dari gubernur nih diundang jam 9 misalnya kan ada pertemuan. Anda pakai pakaian seperti ini atau ganti? Ganti, mandi gak? Mandi, penampilan diperbaiki. Masya Allah, kadang kita bawa proposal permintaan yang belum tentu seketika akan dikabulkan, walaupun beliau ACC barangkali. Anda bertemu dengan manusia, persiapan begitu luar biasa. Mengapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala 5 kali dalam sehari, dicukupkan semua kebutuhan, berjanji mengampuni dosa, memaafkan segala kesalahan, penampilan Anda begitu-begitu saja? Makanya orang khusyuk itu ketika akan ibadah penampilannya kelihatan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid untuk salat, kenakan pakaian terbaik. Pakaian tak kelihatan. Anda enggak percaya silakan ya. Anda salat pakai kaos oblong. Misal yang Anda pakai untuk olahraga untuk santai dengan salat menggunakan pakaian-pakaian yang rapi. Tidak harus mahal, pakaian paling halal Anda, kenakan yang terbaik. Kenakan wangian yang baik untuk laki-laki. Anda sholat akan lain suasana sholat. Maaf ya, maaf. Orang musyrik saja pakaiannya bagus-bagus. Masa Anda mau ibadah pakaian begitu rupa? Nah jadi orang khusyuk itu menentukan. Yang kedua, dia sempurnakan wudhu. Sempurnakan wudhu. Ketemu manusia mandi, masa ketemu Allah berantakan begitu rupa? Dia sempurnakan. Quran surah 5 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, iman standar. Idza qumtum ila shalah, ya apabila kamu ingin menunaikan salat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah beriman, idza qumtum ila shalah, jika Anda ingin menyempurnakan salat, faghsilu wujuhakum, mulai basuh wajah dengan benar, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi kalau wudu bukan kerannya dibuka sikunya begini. Bukan, tapi tangannya diambil, alirkan sampai ke siku ke sini. Itu bahasa Qurannya. Kemudian, wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu, kepala bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut, ini keadilan Allah. Kalau yang diusap rambut, bagaimana dengan yang gak punya rambut? Kepalanya, jadi yang diusap kepala bukan rambut. Ada sementara orang ingin buru-buru wudhunya, Masya Allah, sudah disisir, tiba-tiba utak-utak, ya, cuman rambutnya aja, kepalanya enggak. Ya, enggak sah wudhunya. Karena yang dibasuh bukan rambutnya, kepalanya. Keliru gitu kan? Sempurnakan dulu wudhunya. Kemudian sampai dengan, wa arjulakum lil ka'bain. Setelah itu apa yang dilakukan? Ayo, setelah sempurna baru menghadap ke arah kiblat, sholat dengan baik. Apakah langsung sholat? Ada kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua. Apa itu? Wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa Anda masih sempurna wudu, sempurna berpakaian, niatkan dengan ikhlas karena Allah? Wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Anda akan menghadap Allah. Kan teorinya belum tentu tahu kapan kita meninggal. Kapan saja bisa meninggal. Azan artinya apa azan? Panggilan. Panggilan siapa? Panggilan Allah. Masya Allah. Pak Doni dipanggil Allah. Apa artinya? Antum 5 kali sehari dipanggil Allah. Dan boleh jadi wafat dalam keadaan itu. Dan tidak ada keadaan terindah kecuali wafat dalam keadaan sujud. Sujud khusyuk, sujud mengharap pada Allah, Masya Allah. Begitu taubat Anda sujud, tiba-tiba meninggal. Di Qatar pernah kejadian seorang perempuan mau menikah. sudah akan dia maghrib, isya mau diperkenalkan. Begitu mau keluar, isya adzan, panggilan isya muncul. Ibunya datang, kata ibunya, ta'ala bunayya, nak ayo kita keluar. Kata anaknya, ummi hanatil waqt, datang waktu salat. Kata ibunya, kan bisa diakhirkan. Kata anaknya, izinkan saya menunaikan salat dulu. Merespon panggilan Allah dibandingkan bertemu dengan manusia. Ibunya marah, kalau kamu enggak taat, kamu jauh dari mama. Allah. Tiba-tiba keluar ibunya itu, kesal. Kata ibunya, itu make up kamu bisa luntur lagi. Kemudian ditutup pintunya. Anak ini kemudian berwudu, dia basuh segalanya, make upnya luntur kembali, dia kemudian sholat menghadap Allah. Khusyuk pak sholatnya, enak. Ini nyata, dengan pakaian pengantinnya. Dia sholat, ruku, sujud, nikmat sujudnya. Saking nikmatnya panjang sujudnya. Dan gak bangun lagi. Meninggal dalam keadaan sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia menggunakan make up dunia, kata Allah lunturkan make up akhirat itu wudu. Menggunakan make up akhirat, wafat dalam keadaan sujud. Tidak ada kegiatan paling indah. Makanya ketika antum dipanggil Allah lewat sholat, bukan sekedar sholat. Mungkin itu sholat terakhir kita. Makanya dalam sunnah saat anda mau sholat ketika berjamaah itu, imam kan berbalik. Itu saat imam berbalik, bukan cuma mengatakan, ingat ya. Ingat ini satu kekurangan yang seringkali memasyarakat. Al-akhto' syariah. Ya, salah kaprah yang banyak. Dalam kaidah itu, ada bahasa-bahasa syariat yang harus menggunakan lafadnya. Ada yang boleh dengan maknanya. Dengan bahasa kita. Misal, kalau azan, azan itu harus pakai bahasa syariat. Bahasa Arabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh diterjemahkan. Begitu diterjemahkan, zauknya hilang. Rasanya hilang. Dan jadi aneh. Nama-nama Al-Quran itu harus dengan nama aslinya. Gak boleh kemudian disebutkan dengan nama terjemah. Rasanya gak akan enak. Al-Baqarah, Ali Imran, misalnya An-Nahl, An-Naml. Anda baca dengan terjemahannya misalnya. Bro, lagi baca surat apa nih? Surat semut. Gak akan enak kedengarannya. Kamu apa? Sapi. Masya Allah. Gak akan nyaman. Nah itu keliru gitu kan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Naml, Masya Allah. Itu nyaman, luar biasa. Tapi ajakan khusyuk dalam sholat itu menggunakan isyarat. Logah isyariah. Tidak harus dengan lafadnya. Makanya Nabi mengatakan dengan bahasa yang umum, aqimash shofoh. Boleh kita gunakan bahasa kita. Pak ibu sekalian, tolong rapatkan safnya. Khusyukkan sholat kita. Mungkin ini sholat terakhir kita. Mari kita sujud dengan baik kepada Allah. Mudah-mudahan kalaupun kita wafat, kita diwafatkan dalam keadaan terbaik. Coba bandingkan dengan kalimat kedua. Stau, stafil, takhasyau, takhasyau ya jemaah. Coba menghadiri akhir sholat ini. Mana yang menyenangkan, yang paling merasa ke dalam jiwa, yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kenapa? Karena antum paham. Jadi boleh gunakan bahasa yang dipahami karena logahnya logah isyariah. Dan silakan boleh menggunakan bahasa Arab dulu, boleh. Istawmu, istaqimu, rapatkan, luruskan. Tidak mutlak harus seperti itu. Saya pernah di Mekah itu ya. Tugas di Mekah tahun 2010, salat di Masjid Syekh bin Baz di Mahlas Al-Jin. Imamnya mengatakan, "Ya jemaah, akhfil an-naqal." Ij'al al-ittisal bil khaliq wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Masyaallah. Ada yang khusyuk. Dianggap itu bahasa Nabi karena enggak tahu kan. Begitu pulang ada yang praktikkan. Ayuhal jamaah, aqfil an-naqal, ij'al al-ittisal bil khaliq wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Padahal terjemahannya, hadirin sekalian, tolong matikan handphone ya. Jadikan hubungan terhubung dengan Allah bukan dengan makhluk. Tidak harus menggunakan bahasa kita. Ada kekhusyuan di situ dalam jiwa. Tapi apa yang terjadi? Indah wa annahum ilaihi rajiun. Wafat dalam keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum ingin khusyuk, teori Qur'annya sederhana. Penampilan terbaik, pakai yang paling halal, wudu dengan sempurna sehingga ketika kita menghadap Allah mungkin seketika kita wafat, indah keadaan kita. Dua. Yang ketiga, belum selesai sampai situ. Ditafsir lagi di Qur'an surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Sebelum tunaikan salat, baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu. Maaf, suka ada kurang tepat dalam penerjemahan, kurang sempurna. Utslu di situ bukan bacalah. Beda. Apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah? Iqra. Apa artinya? Baca. Ini iqra, di sana utslu. Dua-duanya bacalah, apa bedanya? Padahal kalimatnya berbeda. Kalau iqra itu dari kata qiraah. Artinya hanya sekedar baca. Ini ada bacaan di depan saya, kemudian saya baca. Itu ikra namanya. Tapi kalau utslu, itu dari tilawah. Tilawah itu artinya baca, pahami yang dibaca, amalkan dan sudah dipahami itu. Itu tilawah. Kenapa wahyu pertama turun? Turun kalimatnya ikra bukan utslu. Ini untuk menegaskan sifat ummi Nabi Muhammad SAW yang jangankan paham, baca pun gak bisa. Kalau ayatnya mengatakan utslu, salah ayatnya. Seakan-akan memberikan kesan bahwa Nabi sudah bisa baca. Ya, jadi karena Quran itu bukan buatan manusia, firman Allah, maka kalimatnya pas, diksinya tepat. Ikra, Muhammad kamu gak bisa baca nih. Tapi dibimbing oleh Allah untuk ditanamkan bacaan dalam jiwanya, disimpan dalam dadanya. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18, posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tapi ketika Qur'annya sudah ada dalam jiwanya, muncul perintah salat, muncul perintah zakat, kalimatnya berubah menjadi tilawah. Utslu, jangan sembarangan salat. Belajar dulu bacaan salat. Pahami dulu maknanya. Pahami isinya. Sehingga ketika kita sholat Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, fikiran kita karena paham maknanya langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita meresapi, ya Allah saya mengatakan kau yang Maha Besar, sementara saya kadang-kadang merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan teman saya, angkuh dalam kehidupan, merasa yang paling hebat dalam amalan. Allahu Akbar. Makanya Abu Bakar, sahabat Nabi, mertua Nabi, sahabat Abu Bakar. Antum kenal Abu Bakar? Kenal di mana? Itu sholat dengan nilai dan kalimat ini, begitu takbir itu semua disebutkan Allahu Akbar, gemetar tangannya Pak, gemetar dan menangis beliau, baru takbir karena paham isinya. Aku takut ketika aku mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, aku merasa besar dalam diri, paling khusyuk dalam ibadah, paling hebat dalam amalannya. Karena dijamin oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Dijamin oleh Nabi pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Selevel Abu Bakar, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, mertua Nabi, dekat dengan Nabi, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, bertakbir Allahu Akbar, sudah gemetar. Saking paham. Antum sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, mertua Nabi juga bukan, menantu Nabi apalagi. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Allahu Akbar, sampai sujud masih ingat yang lain juga. Walaupun kadang-kadang ada yang mirip-mirip ya, begitu Allahu Akbar salat subuh tuh di dekat pantai gemetaran juga ini. Wah, dinginan. Itu poin. Makanya tilawah di sini. Tilawah nanti saya sambungkan ke Jumat ya. Di tilawah itu sebelum salat termasuk sebelum Jumat, pahami dulu apa ketentuan Jumat. Ini poinnya, Mas. Di sebelum Jumatan itu kalimat-kalimatnya selalu menggunakan tilawah, pahami apa hukum Jumat. Bagaimana sebelum berangkat Jumat? Kan pahalanya banyak. Mandi dulu, wudhu dulu, kemudian tugas DKM apa yang diamanahi merawat masjid, mengondisikan Jumat itu khusyuk. Kata Nabi, faman lagha fala jum'atala, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia atau terganggu dalam amalannya maka bisa berpotensi hilang Jumatnya. Maka tugas DKM kemudian merapatkan nilai-nilai ini, mempraktekan kemudian jadi aturan di masjid. Anak-anak untuk yang Jumatan tolong safnya khusus ya, di belakang aja misal. Ya, kami sudah terapkan dari beberapa tempat di Bekasi, di anak-anak tuh dikasih saf-saf di luar khusus. Ya, bahkan ada nanti sebagian yang diminta bimbing di situ, sebagiannya untuk sholat-sholat biasa itu. Di mereka dapat saf yang di luar, mereka senang dengan dunianya. Jadi kalau mereka ada yang keluar, mereka keluar yang main-main di situ, karena belum ada kewajiban mutlak untuk mereka dan tidak terganggu yang lainnya. Ya. Zaman Nabi begitu Pak. Atau orang tuanya berperan, ada yang nggak bisa ditinggalkan dibawa, cuman orang tuanya berperan. Makanya zaman Nabi banyak orang tua bawa anaknya ke masjid, yang laki-laki sholat, cuman di rumah diajarin dulu. Diajarin, disesuaikan, usia cukup dibawa, didampingi di situ. Diajarkan fikih masjid yang ringan-ringan. Saat orang belum datang ke masjid, dia ajak ke masjid, perkenalkan dengan masjid. Anaknya suruh jalan, dilihat kaki mana yang dilangkahkan. Kalau kiri diminta diulangi. Jadi begitu dia sudah ke masjid dalam proses yang formal, dia sudah ngerti. Nah orang tua sekarang kadang-kadang suka agak berubah. Kamu ini rame aja di rumah, main sana ke masjid. Main ke masjid, makanya anaknya main di masjid. Karena disuruh main. Maka ini barangkali lebih kepada tugas DKM di sini untuk merapikan, tapi juga jangan banyak menuntut. Antum pun harus banyak di situ memberikan solusi. Kadang-kadang jamaah ini banyak menuntut tapi tidak memberikan solusi. Pak, ngerawat masjid, karpet kotor nih. Antum nyumbang apa? Mungkin nyumbang ide aja enggak. Padahal gampang sebetulnya, antum ambil sapu bersihkan. Kan di rumah Allah tugas kita bersama. Tidak harus antum menuntut seseorang tapi enggak ada kontribusinya. Antum rau ini rame nih, masya Allah, Jumatan rame, kurang khusyuk dan sebagainya, bergabung kita di situ. Ayo kita rapikan, berikan ide, berikan solusi, dan kalau itu dijalankan, pahalanya dapat antum. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau kemudian setelah ini, besok kemudian ada Jumat, lebih rapi lagi, lebih baik, karena pertemuan kita hari ini dan kita tata, setiap yang Jumatan di situ kita dapat pahalanya. Kita meninggal orang lain Jumatan, kita masih dapat royalti pahalanya. Makanya tilawah ya. Tilawah, pahami, pahami, kemudian amalkan. Ya, karena itu orang tua kita sering mendorong kepada tilawah. Kan Anda kalau ada acara-acara formal, ada qiraah, orang ini disebut qori, sampingnya kan suka ada yang terjemahkan kan supaya kita paham. Siapa namanya? Sari tilawah itu ya. Mungkin yang pertama di Indonesia yang tilawah itu namanya Bu Sari, makanya disebut Sari tilawah. Ya. Kalau Pak Edi mungkin Edi tilawah. Enggak ada Sari tilawah ya, cukup tilawah aja. Cukup tilawah ya, cuman ke kita kadang-kadang suka berubah istilahnya. Sari tilawah. Mungkin yang pertama kali tilawah itu Ibu Sari. Ini saya jawab dulu ya, sebentar ya. Ya. Maaf Ustaz, mungkin karena kebutuhan tempat banyak. Melihat Ustaz dari Jakarta tentunya ada harapan besar. Sekolah. Ustaz, kalau fatwa mengingat ada peristiwa besar yang kemarin, ada dua kelompok Islam yang berbeda. Berbeda. Saya lihat kelompok yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu dari anggota UMI sendiri yang tidak setuju? Luar biasa. Ini kita lihat mereka bersandar beberapa permasalahan. Satu contoh, umat Islam bersandar dengan fatwa-fatwa yang dari luar. Karena dulu mungkin kata dia berpendidikan di Madinah misalkan, dia tidak kuat di sana, atau di Kairo, atau di mana. Nah ini yang paling dia segera dari pondok-pondok sendiri membuat fatwa sendiri bahwa tidak setujunya dengan atau setujunya dengan pelecehan daripada Al-Qur'an. Ini kedudukan ini sebetulnya mungkin kita harapkan mungkin di Indonesia atau umat Islam Indonesia ini di posisi di mana, Ustaz? Apakah kita begitu dirancukan dengan keputusan-keputusan orang yang pandai untuk memberikan fatwa-fatwa tersebut? Tolong penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum dan semoga apa yang ditanyakan Allah berikan kemudahan untuk menjawabnya dan berikan kemudahan untuk kita memahami dan mengamalkannya. Yang pertama, sudah menjadi fitrah dalam kehidupan bahwa Allah menciptakan warna dalam kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Di antara warna itu ada yang sifatnya keberpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Segala hal selain Allah diciptakan berpasangan supaya menjadikan kita ingat bahwa yang tidak berpasangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka baik yang bernyawa manusia berpasangan, laki-laki ada perempuan, kan? Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Binatang berpasangan, jantan, betina, tumbuhan berpasangan, putik kemudian benang sari. Itu hikmah kehidupan. Bahkan yang enggak bernyawa pun berpasangan, siang, malam, hitam, putih, sifat berpasangan. Sombong, kemudian tawadhu, bohong, jujur, sabar, marah, selalu ada untuk harmoni dalam kehidupan dan menetapkan bahwa kita makhluk, Allah itu Tuhan. Beda antara makhluk dengan Tuhan, dengan Khalik. Baik, teman-teman sekalian, karena itu pertama kaidahnya dalam pasangan ini, kita mesti memaksimalkan pasangan apa dalam kehidupan yang berlaku bagi kita. Awas, hati-hati ya, saya berikan ini penting. Ya, saya lompat sedikit dulu untuk menegaskan. Karena sering terjadi, maaf ya, maaf ini, yang menimpa manusia yang tidak dikerjakan oleh hewan. Di antaranya, ada manusia yang tidak sadar siapa pasangannya. Padahal dia punya akal. Dia punya iman. Hewan saja yang tidak punya akal dengan instingnya, itu paham pasangannya. Silahkan antum cek ya. Kambing misalnya, kambing jantan, kambing betina. Sudah ada Idul Adha. Antum simpan ikat kambing di samping masjid. Karena dia gak punya akal, gak punya takwa. Karena ada di samping masjid pun, di samping masjid pun saat adzan berkumandang datang syahwatnya kambing jantan, pasti akan cari-cari kambing betina. Dia gak peduli di samping masjid. Tapi poinnya, yang jantan masih mencari yang betina. Dia tahu mana pasangannya. Saya sampai hari ini belum pernah menemukan ada jurnal misalnya mengatakan telah ditemukan kambing homo atau sapi lesbi misalnya gitu kan. Mohon maaf, hewan saja tidak mengatakan itu. Hewan saja tidak melakukan itu. maka manusia seharusnya mesti menghindari itu. Karena itu, kalau ada sesuatu yang salah dalam proses berpasangan itu, maka itu ada kekurangan di situ yang harus diperbaiki. Baik. Selanjutnya, keberpasangan juga fitrah dalam kehidupan, termasuk warna, sifat dan sebagainya. Quran surah ke-30 dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Wa min ayati ikhtilafu alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan warna kulit beda-beda, sifat beda-beda. Sifat itu turunannya apa? Turunannya sikap. Sikap setuju dengan tidak setuju. Enggak mungkin kita temukan dalam satu persoalan setuju semua. Dari sejak zaman dulu Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah supaya anak-anaknya diberkahi. Alhamdulillah, diberikan ujian. Kelahiran pertama laki-laki dengan perempuan, kelahiran kedua laki-laki dengan perempuan. Karena harus berkembang biak, harus menikah. Kemudian apa yang terjadi? Dipasangkan. Kelahiran laki-laki pertama dengan perempuan, kelahiran anak kedua. Kelahiran perempuan pertama menikah dengan laki-laki, kelahiran anak kedua. Apakah setuju? Tidak semuanya. Yang satu mengatakan setuju dengan itu, yang satu mengatakan saya enggak setuju. Harusnya saya menikah dengan pasangan saya. Taib. Poinnya apa yang terjadi? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan solusi. Taib. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-27, posisi paling kiri di pertengahan. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Kisahkan pada mereka tentang kisah Adam tapi dengan benar dan anak-anaknya. Idqarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika Allah memberikan solusi dalam masalah ini, lakukan kurban. Lakukan dengan baik. Kalau dilakukan dengan baik, maka siapa yang terbaik dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang telah diharapkan. Jadi di sini setuju dengan tidak setuju itu fitrah kehidupan. Karena kita diberikan akal, diberikan tuntunan untuk mencerna dan memutuskan. Tapi juga ada kaidah yang kedua. Setuju dan tidak setuju itu kalau terkait dengan persoalan agama, maka kaidahnya mesti bersumber pada keputusan Allah. Bukan hawa nafsu kita. Bukan keinginan kita. Kita boleh berbeda, kalau sama semuanya ya repot. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Kalau Adam dengan Asep gak akan ada kita. Allah menciptakan Hawa dengan Adam, bukan Siti dengan Hawa. Kalau Siti dengan Hawa gak akan ada ibu-ibu. Ya, itu semuanya berbeda. Menciptakan setuju dengan tidak setuju supaya ada pengetahuan bertambah. Di situ ada diskusi, di situ ada seminar. Kalau semua setuju saja bangunan masjid begini, gak akan nampak seperti ini warnanya. Saya gak setuju pak, marmernya yang itu, gunakan yang ini pak. Saya gak setuju karpetnya yang ini pak, gunakan yang ini. Lalu kita diskusikan. Itu urusan dunia dengan pengetahuan, urusan agama dengan dalil. Nah sekarang yang antum tadi tampilkan, itu masalah-masalah pandangan agama. Kalau masalah pandangan agama, setuju dengan tidak setuju itu jangan dihadapkan pada persoalan ingin atau tidak ingin. Maunya kita, tapi kembalikan kepada dalil yang telah Allah tetapkan. Allah bikin aturan yang harus diikuti. Itu yang kemudian kita jadikan panduan. Kita ambil contoh kasus pada apa yang antum sampaikan misalnya. Ya. Tayyib. Ada suasana misalnya, penistaan terhadap Al-Quran. Terjadi di satu daerah misalnya kan, atau satu negeri, terjadi persoalan itu, apa keputusannya? Ah ini jangan berpendapat di sini, jangan berpendapat. Menurut pendapat kita kembalikan kepada dalil. Kalau sudah terkait dengan masalah-masalah agama, terkait dengan masalah-masalah dalil, maka keputusannya ada pada dalil. Siapa yang berwenang menyampaikan dalil itu? Ah ini poinnya. Tapi Allah itu seorang rasul untuk menyampaikan keterangan-keterangan tentang ayat dan menafsirkannya. Baik Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan di sebelah bawah. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kami telah utus kepada kalian seorang rasul, Nabi Muhammad SAW, untuk kita. Apa tugasnya? Menyampaikan ketentuan-ketentuan dari Al-Qur'an, kemudian membimbing kita untuk menyucikan hati dan menerangkan ayat-ayat itu, menjelaskan hikmahnya dan mengajarkan pada kita apa yang belum kita tahu. Jadi ayat-ayat Quran itu pun enggak boleh kita tafsirkan sendiri. Oh ini ketentuan Qurannya misalnya Al-Maidah 51. Begini ketentuannya, lalu kita tafsirkan, tidak. Kita harus lihat bagaimana Nabi menafsirkan itu, mengajarkan pada kita. Ketika Nabi mengajarkan pada orang-orang yang belajar dengan Nabi, orang-orang ini menjadi tahu, tahu dengan pengajaran dari Nabi, sifatnya disebut dengan alim. Jamaknya disebut dengan ulama. Maka turun Quran surah 35. Dari ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Awas, hati-hati. Kata Nabi, ya, kata Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya. Nabi menyampaikan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisku. Pewarisku. Jadi kalau kita ingin bertanya pada urusan-urusan akhirat, enggak bertemu dengan Nabi, maka kita harus bertanya pada pewaris Nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi kalau kita punya masalah, tanyakan pada para ulama. Apa ciri ulama? Ternyata ciri pertama di Quran bukan pintar. Kalau yang pintar itu banyak, Pak. Yang hafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya itu banyak. Sekarang non muslim pun sudah menghafal Quran. Non muslim. Saya di Tripoli pernah dihadapkan pada satu pertemuan, ya, pertemuan antar pemuka agama. Itu ada pemuka agama yang menghafal Quran. Hafal Quran. Non muslim belum punya iman menghafal Quran. Antum sudah punya iman gak mau menghafal Quran. Masya Allah. Non muslim menghafal Quran. Antum punya iman membaca Quran saja belum punya waktu. Butuh apa lagi? Mau sampai kapan lagi? Ada anak usia 4 tahun mata buta, hafal Quran 30 juz. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun mata sehat sampai hari ini ada. Masya Allah, belum mau membaca Quran. Butuh berapa tahun lagi? Kebalikan. Apa ciri pertama ulama itu? Yahsyallah. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma pintar. Kepintarannya menjadikan dia takut dengan Allah. Jadi kalau mengeluarkan statement hati-hati, Allah ridha enggak dengan ini. Kalau memandang hati-hati, takut Allah enggak suka dengan pandangannya. Kalau bicara hati-hati, takut Allah enggak suka dengan pembicaraannya. Jadi bukan cuma pintar. Ini yang disebut dengan ulama. Ulama inilah yang kemudian tahu hukum, dekat dengan Allah, hati-hati dalam memutuskan. Ini yang kemudian syarat pertama seseorang diangkat sebagai mufti yang memberikan fatwa. Fatwa, ingat. Ingat, di Timur Tengah itu ada kualifikasi. Ada ustadz yang standar. Misalnya mubaligh. Mubaligh itu cuma menyampaikan. Penyampaiannya disebut dengan tabligh. Antum keluar dari sini, mendengar kalimat saya, antum sampaikan pada orang lain. Itu tabligh namanya. Antum sedang jadi mubaligh. Walaupun tidak harus pakai sorban. Saya mau balik nih, ceklik, kan mau balik, nyampaikan. Gak harus pakai sorban, gak harus pakai peci, antum sampaikan, antum sudah tablik. Kalau antum ngajak orang, itu dakwah, antum disebut sebagai da'i. Itu mesti ada ilmu pendahuluan. Kalau antum memberikan fatwa misalnya, naik lagi. Nanti dari da'i naik lagi, alim, jadi ulama, jadi mufti. Kalau sudah mufti, itu minimal ada kualifikasi pengetahuan. Ya, tahu kaidah-kaidah agama, paham kaidah-kaidah fikih, paham usul fikih, mengerti Al-Quran dengan hadis dan sebagainya, kemudian punya sifat khusyuk. Ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita jadikan rujukan sebagai mufti. Kalau orang itu sudah bicara, ini manusia dalil. Enggak usah ditanya dalilnya lagi. Di Timur Tengah itu kalau ada mufti memberikan fatwa, ditanya dalil, "Syekh, apa dalilnya?" Itu orang enggak sopan. Karena ini manusia dalil. Kecuali orang-orang yang baru belajar, dia bicara statement tertentu, baru kemudian kita diskusikan. Nah, kepada siapa kita minta fatwa? Ini pertanyaan utamanya. Teman-teman sekalian, pertama fatwa itu terbagi dua. Ada fatwa umum yang berlaku di setiap tempat, di seluruh dunia. Ini tidak berubah. Al-fatwa al-am. Dimanapun diputuskan, akan selalu menginduk seperti itu. Misal, fatwa tentang amalan-amalan pokok, tentang sholat. Fatwa sholat tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal. Harus menggunakan bahasa Arab seperti diajarkan Nabi. Itu fatwa umum. Jadi gak bisa misalnya ada satu tempat berfatwa supaya bahasa sholat mudah dipahami menggunakan bahasa lokal saja. Kalau perlu pakai penerjemah sampingnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya kan, itu gak boleh. Gak boleh. Itu fatwanya umum semua, gak bisa berubah. Nah yang kedua, ada fatwa lokal. Al-fatwa al-mahalli. Yang berlaku di satu tempat yang belum tentu bisa sama dengan di tempat lain. Karena kondisi di sini bisa berbeda dengan di tempat lain. Bisa lain. Misal, saya berikan contoh paling gampang misalnya kan. Contoh paling gampang, demonstrasi. Yang sekarang marah orang bicara macam-macam dan sebagainya. Fatwa di Saudi itu bisa berbeda dengan negara lain. Termasuk di Libya, saya alhamdulillah saya pernah tinggal di 5 negara. Kami pernah ada di Saudi, saya tugas di Mekah 2010, kita pernah di Libya, kita pernah di Tunisia, di Mesir. Itu fatwanya beda-beda. Misal di Saudi misalnya, taib kan termasuk di Libya tidak membolehkan demo. Haram demonstrasi itu. Kenapa? Karena ulil amrinya sudah mengatur cara beraspirasi. Aspirasi disalurkan lewat majlis syu'ab. Misal saya tinggal di Libya nih, ada masalah. Ada majlis syu'ab perwakilan di situ. Dari tingkat yang paling rendah kalau kita RT, punya masalah sampaikan ke sini. Ini dibahas sampaikan ke atas diusulkan sampai anggaran semua turun. Kalau tidak dibahas juga ada pengawas sampaikan di sini. Di semua kebutuhan kita terselesaikan di situ. Sehingga keluar fatwa, ngapain turun ke jalan? Bikin masalah aja, bikin rame, bikin kacau aktivitas dan sebagainya. Maka diatur di sini. Karena itu, ini bagian dari ketaatan pada ulil amri. Poinnya bukan karena demo atau tidaknya. Poinnya ada ulil amri mengatur begini, kita ikuti aturannya, itu poinnya. Jelas ya? Di tempat lain ada aturan. Ada aturan. Kalau Anda punya persoalan aspirasi bisa disalurkan begini. Ini pemerintahnya sendiri yang bikin. Ulil amrinya bikin aturan. Makanya ketika dia bikin aturan, Anda punya persoalan sampaikan kepada Majelis Syu'ab, dewan misalnya begini. Kalau tidak juga digubris di sini, tidak direspon, boleh disalurkan lewat ruang publik sehingga dibaca oleh umum keseluruhannya. Diterjemahkanlah itu dengan istilah demo. Menyalurkan aspirasi secara umum. Ya, maka diterjemahkan itu, dibuat ruangnya. Di kita ada aturannya, ada undang-undangnya. Anda punya masalah, gak ada seperti itu, silahkan salurkan di sini. Dibikin aturan, jamnya jam sekian sampai jam sekian. Aturannya begini, tidak mengganggu ruang publik. Kalau ada seperti ini, kalau ada di ruang publik, sampaikan kepada aparat berwenang supaya diatur. Ya, rekayasa lalu lintas dan sebagainya, sehingga aktivitas berjalan seperti normalnya. Karena situasi berbeda satu tempat dan yang lainnya. Dan ini pun bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Nah, fatwa di sini gak bisa digunakan di fatwa di tempat lain. Akan berbeda. Lain aplikasinya. Makanya saya ketika ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kemarin orang keluar menyampaikan aspirasi yang 4.11, kan? Yang 2.12. Saya sampaikan kalau di kita konteksnya itu syiar. Syiar itu menampakkan rasa kita terhadap kepemilikan pada agama kita. Bukan syiar membawa agama, bukan. Menampilkan bahwa ini loh giroh keislaman kita. Supaya tampil bahwa Islam itu gak diam. Nampak banyak ternyata jumlahnya. Dan tidak sedikit dengan itu orang masuk Islam. Antum mungkin cuma dengar saja, di sana itu banyak yang masuk Islam. Banyak melihat orang Islam itu ternyata baik. Ketika keluar beda dengan orang lain, syiar kita nampak. Orang demo merusak tanaman, injak taman, injak ini, injak itu. Kita enggak. Begitu lewat tanaman dirawat, ada yang buang sampah diambil di situ, dirapikan lagi. Orang sadar, oh ternyata Islam itu indah. Islam bagus. Tapi aturannya ada. Kalau pemerintah kita mengatakan misalnya enggak ada aturan demo, maka kita pun enggak boleh melakukan itu. Itu masalahnya. Di poinnya di situ saja. Jadi urusan itu sebenarnya enggak usah minta fatwa. Enggak usah minta fatwa karena aturannya sudah jelas. Jelas ya? Kalau ada aturan-aturan yang sudah jelas, sebetulnya fatwa enggak berlaku di sini karena konteksnya mahalli. Kecuali masalah-masalah yang sifatnya umum. Pelecehan terhadap Quran itu fatwanya fatwa mutlak. Ya, fatwa mutlak itu enggak mungkin beda pendapat. Ayatnya jelas kok sama. Ya, misal ayat tentang kepemimpinan Al-Maidah 51 ini ya. Kemarin banyak heboh Al-Maidah 51. Al-Maidah 51, Al-Maidah 51. Reporter TV Al-Maidah 51. Masya Allah, tukang kaos Al-Maidah 51. Ya? Yang di jalan Al-Maidah 51. Yang paling rumit semua bicara Al-Maidah 51 yang belum tentu lihat ayatnya. Belum tentu dibaca itu ayatnya. Posisi paling kanan sebelah atas itu belum tentu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, gitu kan? Padahal ayatnya jelas lah menggunakan nahi, larangan mutlak. Dari zaman sahabat, zaman nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, ulamanya enggak pernah beda. Silahkan cek semua kitab tafsir. Dari tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsir yang dicap liberal saja di zaman dulu, ya, dicap liberal, tafsir Al-Kasyaf namanya, karangan Az-Zamakhsyari. Itu dicap pemikir liberal, tapi liberalnya orang dulu enggak jauh dari Quran. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, mendekat kepada Allah. Jadi penyimpangannya bukan menyimpang-menyimpang seperti sekarang. Kalau liberal sekarang enggak ada apa-apanya itu, Quran juga enggak. Ya hadis juga gak hafal gitu kan. Masya Allah bahasa Arab juga gak bisa. Dan sekolahnya juga aneh. Belajar Islam pada orang yang tidak kenal Islam. Belajar sholat pada orang yang gak pernah sholat. Yang gak akan nyambung. Makanya pulang-pulang pada error semua. Semua agama sama katanya. Karena Anda belajar pada orang yang tidak kenal Islam. Itu yang tidak tepat di sini. Jadi di sini gak ada perbedaan. Jadi fatwa mahalli berlaku di tempat itu. Fatwa am berlaku luas umumnya. Jadi kalau kita berada di Indonesia di sini, masalah khusus di Indonesia, maka minta fatwa kepada ulama-ulama kita di sini. Itu poinnya. Kalau antum minta fatwa keluar pun untuk minta pendapat boleh, tapi jelaskan situasinya dengan benar. Jangan antum sampaikan masalah umum yang syekhnya enggak paham. Syekh apa hukumnya demo? Maka syekh itu akan memutuskan hukum di tempat dia. Yang mungkin beda dengan situasi tempat lain. Taib, apa hukumnya makan daging babi? Haram, itu sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum datang misalnya ke hutan, lebat luar biasa. Ada satu situasi, gak ada makanan apapun. Yang ada cuma babi. Kalau antum gak makan bisa meninggal. Saat itu bagaimana? Boleh gak makan babi? Kata siapa babi besar begitu gitu kan? Yang boleh itu makan daging babi gitu kan? Potong dulu, masak dulu, kemudian antum ambil. Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian dari daging babi. Bukan sekedar menikmati, tidak menikmati bukan. Untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi begitu Anda keluar dari situ misalnya, tek, sudah menemukan daging ayam, ada daging kambing dan sebagainya, maka ini gak berlaku lagi. Anda bayangkan, yang haram mutlak saja dengan kondisi tertentu, itu bisa berubah sesuai dengan maslahat hukum. Ayam misalnya, apa hukumnya makan daging ayam? Belum tentu, kalau matinya, itu mati bukan disembelih. Mati misalnya begini, tek dilempar, banting-banting, mati, gak boleh dimakan, haram hukumnya. Kecuali kalau ayam itu disembelih dulu, baru apa hukumnya? Belum tentu kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. sembeli aja begini gitu kan, nama Allah gak disebut, itu haram hukumnya. Kecuali baru yang ketiga antum sembeli, bismillahi Allahu Akbar sembeli, baru hukumnya. Belum tentu kalau yang antum sembeli ayam tetangga. Jadi fikih itu begitu gitu. Fikih itu begitu, masih ada turunan-turunan ilmu. Makanya kata Imam Malik, antum hafal 100 ribu hadis tapi gak paham turunan ilmu, jangan bicara tentang hadis, bisa salah nanti, bisa keliru. Di kami saja, dulu saat saya di Timur Tengah, di kami saja, itu menghafal Bulughul Maram, itu masih taraf anak SMP. SMP itu di kami hafal Bulughul Maram, karena itu dasar. Baru fikih-fikih dasar. Tapi kalau antum pengen komentarin ilmu, antum harus menghafal dulu Kutubus Sittah, paling minimal. Al-Kutubus Tis'ah, baru belajar kawain fikih, baru belajar usul fikih, baru menghafal Quran. Imam di tempat kami di Libya, itu minimal 2 riwayat. Hafiz dengan kolun. Hafiz dengan kolun, karena mazhab mutlak ya di situ. Maliki pakai kolun, tapi datang orang yang umum pakai hafiz. Dia mesti tahu itu. Jadi ketua dewan imam minimal 7 riwayat. Ya, sampai dengan 14 riwayat. Kalau mau khutbah, mesti menguasai fikih dulu. Jadi pahami dulu, kalau jadi ketua dewan khatib, umumnya mesti dikuasai keseluruhannya. Di itu Pak ya, yang saya sampaikan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi aneh kalau Nabi menyampaikan, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat, antum beda. Yang salah bukan mereka, antum yang kurang sehat di sini. Cukup ya, karena ini harus ada persiapan ke tempat lainnya. Saya harus langsung kembali. Saya hari ini begitu landing di Jakarta, saya langsung balik lagi ke Semarang, gitu ya. Jadi flightnya langsung bersambung, sehingga ada jeda-jeda di sini untuk kita mempersiapkan. Teman-teman sekalian, mohon izin kalau ini belum terbahas. Nanti kita insya Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Kami dari Bekasi itu ada live ya di Akhyar TV dan Madani TV, namanya Al-Quran Sunnah Solution. Jadi diskusi-diskusi seputar persoalan, tapi dijawab langsung lewat Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat-pendapat pribadi. Dan nanti kami akan bawa, dan insya Allah kita akan bacakan dari sini sebagiannya, yang itu insya Allah tersambung juga ke seluruh dunia. Jadi teman-teman yang ada di tempat lain pun bisa berkomunikasi, dan itu interaktif. Bisa Anda telpon, dan mungkin di SMS kan, dan kita bisa bacakan, kita jawab. Jika ada benar uraian dari saya, itu mutlak petunjuk Allah Subhanahu wa taala, silakan amalkan. Tapi tolong catat ini ya. Kalau dari pembahasan uraian saya ada yang keliru, itu mutlak kesalahan saya. Ya, tolong sampaikan pada saya untuk saya koreksi, maafkan saya. Dan jika Anda menemukan yang lebih baik dari saya, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lain, dan jangan banyak memperdebatkan persoalan-persoalan. Karena perdebatan itu hanya akan menghasilkan minimnya amal dan menghasilkan banyak dosa dalam kehidupan. Teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.